Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus kita panjatkan kalimat mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat, Maha Berdiri Sendiri, yang telah menciptakan segala sesuatunya, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Karena memang Dia telah menggantungkan nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia pilihan, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikat telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa teman-teman, sekarang lanjutkan bahasan dosa-dosa besar, dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke-13. Pemimpin yang berkhianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Dan juga seperti biasa, sebelum masuk ke dalil-dalil, saya akan berikan kronologisnya dulu. Pemimpin dalam Islam harus ada, harus ada. Tidak boleh tidak ada pemimpin. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, tidak akan mungkin baik satu kaum tanpa pemimpin. Baik itu saleh atau enggak saleh. Lalu teman-temannya Ali radhiyallahu anhu bertanya, padahal waktu itu Ali jadi khalifah. Wahai Amir Mukminin, kalau orang saleh masuk akal jadi pemimpin. Tapi kalau orang tidak soleh, bagaimana kita memahaminya? Bahwasannya dengan adanya pemimpin yang tidak soleh itu, tetap ada maslahatnya buat umat ini. Kata Ali radhiyallahu anhu, dengan adanya dia, jalan-jalan akan menjadi aman. Pendapatan negara akan ada. Dan musuh akan dihadapi. Seorang muslim tinggal menghadapi waktu di mana raja zalim atau raja buruk itu, atau raja yang tidak soleh itu berkuasa sampai batas waktu ajalnya datang, atau dianya yang datang ajalnya, si muslim tadi, maka dia akan selamat, si muslim akan selamat. Statement Ali radhiyallahu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pemimpin harus ada. Jauh sebelum statement Ali radhiyallahu anhu, ada banyak sekali dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya hadis Nabi SAW tentang masalah, janganlah seseorang atau janganlah dua atau tiga orang di antara kalian safar perjalanan kecuali sudah menunjuk salah satu dari kalian menjadi pemimpin. Di safar dua orang atau tiga orang harus salah satunya tunjuk, kamu jadi amir safar. Sunnahnya begitu. Padahal cuma safar biasa, keputusan di tangan dia. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang istirahat-istirahat, dan yang lainnya wajib patuh. Sampai seperti itu. Kemudian kita juga tahu dalam sholat ada pemimpin. Berjamaah lebih besar pahalanya daripada sendirian. Dalam sholat, dalam jihad harus ada pemimpin dan harus dipatuhi. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu memimpin satu pasukan, di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat Nabi yang senior nih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk dia. Apa sebabnya? Kok bisa? Ulama hadis membahas mengatakan Abu Bakar sama Umar terkenal dengan kesolehannya. Tetapi menjadi pemimpin di kancah peperangan butuh seseorang yang memang ahlinya di bidang itu. Dan Nabi SAW melihat Amr bin As adalah ahli strategi perang. Walaupun dari sisi kesolehan lebih jelas Abu Bakar dan Umar di atasnya. Tapi Nabi SAW menyuruh dia memimpin. Kasus yang lain, Nabi SAW pernah menunjuk Usama bin Zaid umurnya 17 tahun. Untuk memerangi beberapa suku Arab yang mulai mengikuti nabi-nabi palsu. Yang terjadi adalah di dalam pasukan ada Abu Bakar dan ada Umar. Ada orang-orang yang senior, sudah berumur, saleh. Tapi Usama bin Zaid 17 tahun dipilih oleh Nabi SAW. Apa sebabnya nih? Ternyata Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain. Kalau seandainya satu perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Makna yang lain adalah, pilihlah orang yang tepat. Pilihlah orang yang tepat dalam pemimpin tersebut. Kasus rumah tangga, istri dan suami. Suami diangkat jadi pemimpin. Kan bisa saja dua-duanya jadi pemimpin kalau emang harus ada dua misalnya. Dan selalu satu. Pasti satu. Pimpinan negara, pimpinan yayasan, ormas lah, apa saja. Ya, harus satu orang. Kalau dua ini udah bentrok nih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu sifatnya Allah yang Esa. Maka Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau kana fihi ma alihatun illallaha lafasadata. Kalau alam semesta ini ada Tuhan yang lain selain Allah, maka akan kacau semuanya. Akan berantakan semuanya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wala dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dum ala ba'd. Maka setiap, kalau ada Tuhan selain Allah, Tuhan itu masing-masing akan membawa ciptaan-ciptaannya, dan masing-masing akan menyerang satu sama yang lain. Memang harus ada pemimpin dan sifatnya satu. Harus dipatuhi. Yang kita masuk setelahnya, teman-teman sekalian, setelah pentingnya pemimpin dalam Islam, adalah kriteria pemimpin dalam Islam. Ada tiga kriteria mutlak. Tidak bisa toleransi. Kecuali poin pertama, kalau kita berada di wilayah minoritas, atau kita minoritas. Syarat pertama pemimpin wajib muslim. Tidak boleh non-muslim. Harus muslim. Tidak bisa non-muslim. Terutama di wilayah yang mayoritas muslim kayak kita di Indonesia. Baik gubernur DKI sudah terlanjur, Ustaz. Terlanjur, Anda salah. Kenapa Anda pilih dia? Lalu apa yang harus dilakukan? Ada nanti. Kita akan masuk apa kewajiban kita terhadap pemimpin. Gitu kan? Sekarang kriteria pertama harus dicari adalah muslim. Seringkali ada orang mengatakan, bagaimana mempertemukan antara non-muslim yang adil dan baik dengan orang non-muslim yang, orang muslim yang buruk. Ya Anda keliru. Masa dipertemukan antara muslim yang pintar dengan muslim yang bodoh? Non-muslim yang pintar dengan muslim yang bodoh? Gak bisa. Adil lah. Pertemukan antara non-muslim yang pintar dengan muslim yang pintar. Banyak. Gitu kan? Banyak. Kitanya yang salah. Kira-kira di mana salahnya ya Ustaz? Kalau saya pribadi ya, ini survei saya pribadi. Saya melihat sistem demokrasi yang kacau nih. Kalau saya pribadi. Ada orang tidak setuju, silahkan. Hak Anda. Tapi dengerin dulu, gitu kan? Apa maknanya demokrasi, teman-teman? Siapa yang banyak suaranya, dia yang menang. Mau dia konyol, mau dia pintar, mau dia bodoh, pokoknya suaranya banyak menang. Kira-kira bagaimana tuh? Bukankah ini akan melahirkan sistem-sistem lain yang buruk? Seperti kasus misalnya, karena dia bisa nyogok, karena dia bisa bayar, dan sudah jadi rahasia umum kok di sistem demokrasi itu. Rahasia umum. Kalau ada orang jujur, pasti kalah tuh. Orang yang tidak jujur yang naik, gitu kan. Sudah jadi rahasia umum. Dia bayar, dia lolos, gitu kan. Di Indonesia, pilpres, pilkada, apalah. Depan mata dikirim cuplikannya, ini jeblosin sendiri, palsuin surat, macam-macam. Itu yang terjadi. Masyarakat dilatih menipu. Saya sudah sering dengar tuh, kalau lagi ada pilpres, pilkada di masyarakat kita, nanti kalau calon ini datang, ambil aja. Duitnya kan dikasih tuh. Calon yang kedua datang terima juga. Itu udah biasa. Yang memberikan uang untuk cari dukungan tahu kalau ada saingannya dan juga masyarakat sudah terima. Masyarakatnya juga tahu. Nanti juga, ya kami akan pilih Anda. Pas jeblos kita gak tahu jujur atau enggak nih. Jadi kacau tuh. Yang dikatakan selama ini kita harus, kalau demokrasi itu benar, kita ini akan jujur, masyarakat semua dilibatkan. Semua ini bentrok dengan Islam. Semuanya. Dalam Islam tidak pernah kita temukan. Coba Anda cari satu pun riwayat. Pernahkah dalam Islam dilibatkan seluruh masyarakat untuk memilih raja atau khalifah? Nabi SAW pada saat itu jelas Nabi jadi pemimpin. Waktu Abu Bakar jadi pemimpin, siapa yang tunjuk Abu Bakar? Nabi SAW. Pemimpin menunjuk pemimpin. Yang adil, yang baik, menunjuk yang adil dan baik. Nabi SAW memberikan isyarat Abu Bakar adalah orang yang terbaik. Karena beliau mengatakan tidak ada dalam hadis sahih. Tidak ada manusia menginjakkan kakinya di muka bumi lebih baik, lebih afdal setelah para nabi dibandingkan Abu Bakar. Kalau ditimbang satu timbangan, imannya Abu Bakar keyakinannya dengan ditimbangan sebelah keyakinan dan imannya umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua yang sudah mati, semua yang masih hidup, semua yang belum lahir, maka tetap imannya Abu Bakar lebih berat. Bukan fisiknya pada saat itu, karena Abu Bakar sangat kurus radhiyallahu anhu. Karena dia sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dipilih. Abu Bakar nunjuk Umar bin Khattab. Tunjukkannya suratnya jelas dari Amir Umar bin Abu Bakar, saya memilih untuk kalian Umar bin Khattab karena bagi saya dia adalah orang yang paling memahami halal haramnya Allah, paling yang faham hukum halal Allah, itu yang dipilih. Enggak ada tuh masyarakat Madinah ditanya satu persatu, disuruh jeblos kah, disuruh milih kah, enggak ada. Semuanya begitu sistemnya memang. Orang pintar memilih orang pintar. Yang kacau, yang Anda khawatirkan kalau dasar pemimpin sudah bodoh, nah nanti dia pilih pemimpin bobo, itu betul, bodoh juga. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau dari awal kita sudah pilih orang yang cerdas, orang yang pintar, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Waktu itu, bukankah nama kita harum? Ini bukan karena saya sebut namanya beliau ya. Tapi waktu Pak Habibie jadi presiden, harum enggak nama Indonesia? Harum. Dolar dari 18 ribu jadi 6 ribu. Dalam berapa bulan memimpin, harum kembali nama Indonesia. Kenapa enggak cari figur seperti dia misalnya? Di kampus banyak, di pesantren banyak, orang-orang cerdas banyak. Tapi kena sistem demokrasi dan lagi nih, harus melalui partai. Partai sudah pasang tarif untuk jadi pemimpin. Dan di Indonesia sudah jadi penyakit kita nih. Mau main bola, harus yang sogok yang masuk. Bagaimana mau juara dunia? Hah? Mau olahraga bayar? Mau ini bayar? Siapa yang bayar besar ya dia masuk. Gimana mau juara? Enggak bisa. Enggak lulus sekolah nih bodoh. Bayar, lulus. Kan jadi bodoh kan? Gimana itu? Itu yang selama ini Anda bilang sistem demokrasi hebat. Jauh sekali dari agama. Jelas manipulasi data berapa miliar teman-teman sekalian biaya yang dipakai untuk pilkada dan pilpres. Coba saya tanya. Anda tahu berapa itu biaya? Kalau itu dipakai untuk biayai janda-janda yang susah di pinggir jalan, orang susah itu banyak tuh. Setiap 4 tahun, 5 tahun sekali itu luar biasa. Berapa banyak keluarga yang sudah baik. Anak-anak yang hilang kelaparan. Jalan-jalan sudah tidak macet. Itu Jakarta kalau dipakai biayanya. Ya, untuk buat jembatan-jembatan layang. Enggak ada macet tuh. Masalahnya sudah lain sistem nih. Sistem demokrasi mengharuskan ada parpol. Parpol mengharuskan ada cari kader, bayar, ya, dipakai namanya. Pernah ada salah satu teman saya, dia jadi wakil, calon wakil bupati. Itu pun gagal, enggak berhasil. Kalah sama rivalnya. Saya tanya, kenapa pejabat kita enggak berpikir ya, untuk tunggangi jabatannya itu supaya menjadi amal jariah buat dia. 5 tahun loh ini. Kalau kita jadi pemimpin teman-teman sekalian, Allah jadikan, Allah misalnya seseorang mengangkat kita menjadi pemimpin, kemudian kita memimpin, anggaran pemerintah ada, kenapa enggak bangun masjid rame-rame cepat, ya kan? Perbaikin jalan, makmurkan masyarakat, bangun rumah sakit, buat hal-hal yang jadi amal jariah buat dia, yang jadi contoh juga bagi orang lain. Saya melihat, maaf, kita fair mengatakan Indonesia apa yang baru dibangun dari seluruh yang kita pakai jalanan di Jakarta, jalan dulu-dulu tuh yang dipakai. 90% jalan yang lama sudah lama. Nambah satu pun jembatan itu sudah syukur sekarang itu. Apa yang Anda lakukan 5 tahun itu? Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa orang tidak berpikir pada saat jadi pemimpin, anggaran ada dan instruksi cuma satu orang sudah jalankan. Daripada dipakai buat proyek palsu. Sebentar jalannya sudah bagus dibongkar lagi tahun depan. Macet lagi. Saya kadang-kadang bingung, ini ngapain dibongkar lagi nih? Baru berapa bulan lalu bongkar. Kabel. Inilah, itulah, macam-macam. Terputar-putar di proyek yang sama hanya untuk habisin anggaran akhir tahun. Ini siapa yang tidak tahu? Kecuali yang tidak baca koran, tidak dapat informasi mungkin. Orang tahu habisin anggaran tuh tahun depan supaya anggaran baru lucur. Banyak kantor-kantor siapin mobil-mobil yang lama. Dikeluarin. Inilah mobil baru, kirim foto, buat data, proposal, selesai. Kurun lagi anggaran sekian miliar. Ini semua orang tidak bertakwa sama Allah ini, tidak takut. Tapi sistemnya memang sudah begitu. Lalu bagaimana cara memperbaiki? Perbaiki sistem. Umar bin Khattab dipilih. Enggak ada masyarakat tunjuk satu-satu, ya Umar, enggak ada. Abu Bakar nunjuk, mereka pilih. Karena yang milih orang yang baik. Makanya dari awal pilih pemimpin baik dulu. Nanti dia yang kita suruh tunjuk. Atau panggil 10 orang, 20 orang, profesor-profesor, orang-orang pintar di kampus banyak tuh. Kumpulin, suruh mereka yang milih. Kita tinggal terima jadi aja. Biayanya lebih hemat, orang-orang cerdas memang wajar mereka memilih. Orang bijaksana yang jujur, ada di Indonesia banyak. Banyak. Banyak orang yang bertakwa bisa dipakai kok. Ini enggak, kita pakai sistem terbawa arus. Udah terlalu banyak permainan lah ya. Allahu'alam. Harus muslim pertama. Yang kedua, ya. Ini idealnya, tapi ini juga hilang di Indonesia. Harusnya jadi pemimpin itu alim ulama. Harusnya. Sekarang kalau ada dai, ada seorang alim ulama kancah muncul di kancah politik, disorotin. Kenapa tuh? Muncul di situ. Terus kalau bukan dia mimpin, siapa yang mimpin Anda? Hah? Orang yang tiap malam di diskotik, yang izinkan diskotik dibuka, atau yang terima kerjasama dengan orang non-muslim, atau banyak hal yang kita tidak senang, atau pada saat terjadi sedikit masalah umat Islam disorotin lalu mereka ikut-ikutan, karena memang tidak faham. Abu Bakar dipilih oleh Nabi SAW karena alimnya, Umar dipilih karena alimnya, Umar pun memilih 6 orang sahabat yang masuk surga, semuanya dimasukkan dalam ruangan dan disuruh pilih, dipilihlah Uthman yang terbaik. Setelah Uthman meninggal, sahabat memilih Ali bin Abi Thalib. Begitu terus mereka memilih orang-orang yang paling baik, gitu kan? Dan tolok ukurnya karena faham halal haramnya Allah. Mungkin dia tidak ngerti administrasi, Ustaz. Baik, jangan cari alim yang cuma tahu masalah halal haram. Ada alim ulama yang semua bidang ditanya dia bisa. Dalam ilmu faraid dia bisa, dalam ilmu fikih umumnya bisa, dalam masalah administrasi bagaimana dulu Nabi SAW mengatur. Ya, ada orang yang mengurus tentang surat-surat beliau, ada yang mengurus ini, terus Umar, Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, bagaimana mereka mengatur pemerintahannya. Ini bukan bergulir begitu saja, mereka punya hukum-hukum. Kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah memimpin dunia pada saat itu. Apa kita enggak punya sistem yang rapi? Coba baca buku-buku, banyak buku-buku Islam masalah itu, gitu kan? Yang menjelaskan bagaimana cara pengaturan administrasinya, militernya, semuanya rapi, ada kok dalam Islam. Lengkap, kita cari alim ulama yang begitu. Ada. Di Indonesia ini saya tahu ada kiai-kiai yang luar biasa. Santrinya sampai ribuan. Umumnya semua hafal Quran. Ibadahnya luar biasa. Dia dikenal di tokoh masyarakat di sekitarnya. Orang-orang susah dibantu banyak. Ini contoh sedikit. Ditarik ke negara ini luar biasa hasilnya sebenarnya. Tapi bagi kita, kayaknya ganjil deh kalau seorang alim naik ke situ. Untuk apa fungsinya nabi-nabi diutus, teman-teman sekalian? Untuk petunjuk bagi manusia, kan, menjadi pemimpin buat mereka, kan, itu fungsinya nabi-nabi, ya. Apa kata Nabi SAW? Al ulama'u warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Artinya setelah nabi meninggal harus alim ulama yang memimpin kita. Enggak bisa, karena mereka paling tahu mana halal haramnya Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Waqqas diutus oleh Umar bin Khattab menjadi pimpinan perang, lalu didampingi oleh orang-orang yang memahami administrasi. Ada sahabat-sahabat yang memahami tentang masalah pengaturan jizyah, upeti, pengaturan alokasi ghanimah, gitu kan? Kemudian bagaimana hak-haknya orang-orang muslim yang tidak mau masuk Islam, bagaimana mendidik mualaf-mualaf yang baru masuk Islam, bagaimana menangani budak-budak yang nanti akan jadi budak kalau muslimin menang, dan seterusnya, lengkap, ada semua. Yani, tapi di sini alim ulama ya memang harus begitu, harusnya. Sehingga tidak ada kita khawatirkan. Maaf, ini yang saya bahasakan alim ulama yang benar, bukan alim-aliman nih. Nah, di Indonesia ini banyak alim-aliman. Waduh, luar biasa. Pak Haji, maaf kalau ada Pak Haji di sini. Pergi haji 40 hari pulang jadi kiai. Bertambah kah di belakang hanya gitu. Tadinya haji, sekarang tambah kah kiai haji. Ini dari mana kiai haji? Jemaah haji kita di sana tuh duduk nongkrong, cuma pergi sholat, balik lagi, pengajian sesekali. Pulang tiba-tiba jadi kiai. Dari mana ini? Tidak ikut pengajian di sana, tidak belajar. Kalaupun belajar selama 40 hari haji itu, kalaupun belajar belum cukup jadi ustadz tuh. Belum cukup. Gimana caranya disulap nih? Di Indonesia masuk khatibnya enggak datang nih. Pak Haji disuruh naik, naik Pak Haji. 2 kali turun dari mimbar enggak mau lagi ngaku kalau tidak bisa, tidak tahu. Apa hukumnya Pak Haji? Boleh. Loh, ustaz sana bilang enggak boleh. Itu dia. Loh, terus pengikutnya jadi fanatik buta nih. Oh, Pak Haji saya bilang begini. Ya sudah. Pak Haji, Pak Kiai, Pak Haji, Pak Kiai berputar di situ. Padahal ini subhanallah, kiainya kukunya panjang. Istrinya kadang-kadang tidak pakai jilbab. Banyakkah coba lo ini? Saya kaget, ada teman tamatan Mesir. Waktu itu LC dekat rumah saya, ya. Semoga Allah kasih hidayah. Saya main ke rumahnya. Kemudian saya temukan dia sama suami tamatan, sama-sama tamatan Mesir, LC dua-duanya. Terus azan nih, saya lagi ke rumahnya, lagi nyusun makalah waktu itu. Saya kebetulan lagi ada keperluan sama dia, ngobrol-ngobrol, teman dekat saya. Terus azan. Akhi azan, saya bilang, kita ke masjid. Fadal, antum duluan. Oh ya baik, anak kesana. Saya kira dia nyusul, gak nyusul nih. Saya balik masih depan komputer. Loh, antum gak sholat, akhi? Sebentar anak sholat. Ini gak penting ini komputer nanti. Antum sholat dulu nih. Nanti aja lanjutin. Oh nanti antum buru-buru, ada gak buru-buru? Gampang. Antum selesaikan sholat dulu. LC. Yang biasa kadang-kadang dianggap sudah luar biasa di bobotnya gitu kan. Terus kemudian menikah sepupunya, saya diundang. Subhanallah, dengan hikmah Allah saya enggak sempat datang. Bukan enggak modern, enggak sempat datang. Terus sepupunya datang ke rumah orang tua saya waktu itu di Kota Makassar, datang sama-sama. Begitu datang, ada perempuan tidak pakai jilbab duduk. Saya pikir pasien karena ada rumah sakit. Teman orang saya, orang tua saya Makassar kebetulan punya rumah sakit. Kemudian saya masuk, ditemuin sama dia. Assalamualaikum akhi, salam kan, baik. Kalau ngobrol-ngobrol. Maaf ya, saya bilang, ana enggak bisa hadir kemarin pengantin. Oh, enggak apa-apa insyaallah. Bagaimana pengantin? Alhamdulillah. Mana hari mantum? Tuh. Itu harimnya. Yang mana? Yang pakai baju lengan pendek, enggak pakai jilbab. Iya, akhi. Kenapa, akhi? Kok aneh ini? Orang kalau lihat antum dianggap antum patokan, Jo. Antum ini ustaz, dai. Ya nanti insyaallah pakai jilbab. Nanti pakai jilbab. Semoga Allah kasih hidayah gitu. Saya waktu menyelesaikan S2 dari Indonesia saya selesaikan, saya butuh makalah. Waktu itu masalah filsafat. Ini saya paling perang sama filsafat gitu. Dosennya kalau masuk lihat saya ada, wah sudah pucat mukanya. Dari awal pertama masuk sampai akhir saya bantah terus tuh. Dari mana Pak ini? Dari mana Pak? Mana referensinya? Saya kacauin dia. Karena dia enggak bisa berpikir. Masa pelajaran S2 kemudian filsafat. Satu tambah satu itu semestinya bukan dua. Dan seterusnya. Harus ada sebab dan akibat. Kalau sampah itu tidak kotor, maka tidak akan datang lalat. Anak SD tahu. Dia belajar S2 untuk apa nih? Apa yang mau dibelajar? Saya dari 2 jam duduk, apa ilmunya ini? Gitu. Terus aja saya lurusin gitu kan. Satu waktu disuruh tulis makalah, saya butuh makalah. Saya enggak, apa ini yang dibahas saya enggak ngerti. Datanglah saya, datang ke satu teman, ada rupanya dosen UIN waktu itu. Sering hadir di pengajian saya. Dosen UIN tapi hadir gitu. Dia hadir di pengajian, terus sering konsultasi. Saya tanya, akhi, saya kayaknya butuh makalah ini deh. Ini judulnya enggak jelas buat saya. Dan saya referensinya enggak tahu mau ambil dari mana nih. Filsafat yang kemana-mana nih. Zaman dulu Aristoteles dan alamnya dulu, yang sudah tidak perlu dikenang sekarang gitu. Baiklah. Oh mungkin ada teman saya, dosen. Di UIN juga, doktor. Oke baik, kita ke sana. Coba saya ngobrol, mungkin ada makalah. Saya bisa lihat deh, kerangka fikirnya apa sih? Poin-poin garis besarnya apa? Kita ke sana deh, baik. Telepon temannya. Bisa datang? Bisa datang. Datang ke dalam komplek UIN. Dan itu rumah dosen-dosen semua. Di situ rata-rata doktor yang tinggal. Saya masuk, kita tiba di rumah. Ketuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada bapak keluar. Berwibawa, pakai baju, pakai kopiah hitam. Oh mungkin ini orangnya. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Duduk ngobrol. Loh, duduk sekitar 5-10 menit. Bapak ini gak pernah bicara masalah kampus, gak bicara masalah makalah. Ini saya mau kasih isyarat teman saya ini mana nih makalahnya kok. Dari tadi, tapi gak enak juga gitu kan. Gak lama keluar satu ibu, pakai duster rumah. Keluar, saya tundukkan pandangan, dia lewat. Terus dia bilang, ini makalahnya. Dia kasih ke teman, ini makalahnya. Oh iya terima kasih. Saya bilang akhi sudah ada makalah sudah. Kita pamit ya. Iya pamit. Saya pamit. Keluar gak enak. Karena kelihatan orang ini pakai kayak baju rumah gitu ya. Begitu keluar saya tanya. Yang mana dokternya? Tuh ibu tadi. Loh ibu tadi tuh dokter ngajar di UIN. Belajar agama iya. Kok gak pakai jilbab akhi? Ya sudah biasa di rumah gak pakai jilbab. Subhanallah. Dokter ngajar agama. Gitu kan. Begitu polanya itu gimana muridnya? Pastilah terwariskan hal yang sama. Buah kan tidak jauh dari pohonnya. Gitu. La ilaha illallah. Semoga Allah kasih hidayah. Ini bukan cerita menceritakan masalah aib. Tapi saya antum tidak tahu orangnya siapa. Dan saya juga tidak sebutkan namanya. Dan ini untuk jadi pelajaran. Ibrah. Gitu kan? Bagaimana di Indonesia alim ulama itu kecil sekali itu. Banyak orang gelarnya kiai, doktor, profesor, tapi kalau kita lihat seperti gentong kocok, kosong. Ada kiai masuk naik di mimbar, saya bingung gelar kiai dari mana nih? Ayatnya salah. Riwayat yang didatangkan riwayat dusta, maudhu tidak benar, gitu kan? Macam-macam, ngomongnya sudah kemana-mana, ngelantur kemana-mana. Tapi karena profesor, doktor dan ini ya sudah. Siapa yang mau berani bantah nih orang awam? Ini profesor. Saya siapa? Gitu. Saya jual ikan, gitu kan? Gak mungkin bantah profesor kan gitu. Jadi kacau semua ini. Teman-teman, kita butuh kriteria pemimpin, alim, ulama yang benar. Hafal Quran 30 juz, hadis-hadis Nabi dihafal sama dia, kisah-kisah sahabat, kisah tabi'in, orang-orang saleh, ditanya hukum apapun dia bisa jawab. Nah ini dia. Ada di Indonesia, bukan tidak ada. Kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Nabi enggak pernah mewariskan dinar dan dirham, bukan jabatan, bukan kerajaan. Wa inna mawarratsul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadu bihadzin wafir. Akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian hidupnya yang sangat banyak, gitu kan? Emang harus mereka yang tampil itu. Yang ketiga, kriterianya tidak boleh mengejar jabatan itu. Dan visi misi disampaikan setelah dipilih. Abu Bakar setelah dipilih, baru ngomong di atas mimbar. Wahai muslimin, saya telah dipilih, diberikan amanah. Apa yang sesuai dengan hukum Allah, dukunglah. Yang tidak sesuai, ingatkanlah. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Dan tidak ada ketaatan pada saya kalau saya taat pada Allah. Kalau saya durhaka sama Allah, tidak ada ketaatan pada saya sama sekali. Visi-misi disampaikan. Visi-misinya adalah kepatuhan kepada Allah SWT. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya khutbah setelah diterima, dipilih. Enggak ada sebelumnya itu gembar-gembor janji semuanya dusta, kemudian enggak dijalankan. Enggak ada semuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr ahadan sa'alahu aw harasa alaih. Ini kalau teman-teman lebih lengkap lagi, saya banyak berikan contoh-contoh. Judulnya di YouTube, kriteria pemimpin dalam Islam. Dan ada DVD juga sudah terbit banyak. Bisa di-download gratis, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, demi Allah, kami tidak akan pernah, kaum muslimin, memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya. Gitu kan? Memintanya atau mengejarnya. Gak dipilih. Emang dicari orang yang justru kalau dikasih, dia nolak tuh. Waktu 6 orang dimasukkan oleh Umar bin Khattab dalam ruangan, Abdurrahman bin Auf, Sa'im bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 6 orang yang tersisa, kata Umar, kalian masuk di sini. Harus satu orang jadi pemimpin dan kau Abdurrahman jadi pemimpinnya. Kata para ulama sejarah, Abdurrahman sudah dikasih isyarat oleh Umar untuk dipilih, tapi dia begitu masuk, nih ya, Amir Mu'minin sudah pilih saya sebagai pemimpin kalian dalam majlis ini dan mulai sekarang saya mengundurkan diri dari kandidat. Enggak mau. Kalian berlima, silakan. Lima orang ini saling muji temannya. Kamu Rasulullah SAW dan kamu begini. Kamu Rasulullah SAW. Jadi satu-satu nih, misalnya misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua keroyokin ya, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas ini apa Nabi bersabda tentang dia, mereka tahu. Oh, Nabi pernah bersabda begini. Nabi SAW ditulis oleh Abdurrahman, disusun. Oh, ternyata ini pujian Nabi kepada dia 10, 20, 30 hadis. Si fulan. Terakhir mengerucut tentang Utsman dan Ali saja. Dan Ali bin Utsman bin Affan unggul 2 buah hadis saja pada saat itu. Hadis tentang pembelian sumur rumat pada saat akan memberikan minum para mujahidin dan juga hadis tentang malaikat malu dengan Utsman, gitu kan? Maka Utsman ditunjuk, kamu Utsman enggak bisa ngelak, kamu harus jadi khalifah. Pak boleh buat terpojok karena fadilahnya. Kalau tidak dia enggak mau jadi khalifah, gitu kan? Emang sudah begitu. Ada orang di Indonesia disodorin enggak mau. Ada orang. Saya ada berapa kali baca figur-figur di Indonesia ini, beberapa tokoh-tokoh kita dikasih nggak mau, memang dia nggak mau, enggak, saya jadi penasehat bisa. Orang seperti ini mesti kita cari ini, ada kalau mau, sambil berdoa kepada Allah Swt. Kita harus keluar dari permasalahan. Kalau kita tidak keluar, ini akan begini terus nih sistemnya, akan begini terus nih. Uang miliaran dikeluaran untuk biaya demokrasinya, untuk acara-acaranya, pilpresnya, pilkadanya, terus berulang-ulang. Tidak, kenapa tidak bentuk tim? Pemerintah aja yang bentuk tim. Kemudian 10-20 orang saja dari orang-orang yang dianggap tokoh nasional, yang cerdas, yang pintar, kumpulin, suruh mereka yang tunjuk tuh. Siapa orang-orang yang dianggap tunjuk? Ini kriterianya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Belum lagi, presiden dalam Islam, pemimpin dalam Islam itu harus bisa menjadi imam 5 waktu sholat di masjid jami'. Jadi presiden itu harus sebenarnya idealnya di Istiqlal, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oh iya, di saat pertama jadi imam, harusnya. Nabi SAW jadi imam sampai mati. Abu Bakar jadi imam sampai mati. Umar jadi imam sampai mati. Uthman, Ali, semua jadi imam sampai mati. Sampai mati. Emang harus begitu? Harusnya, gitu kan? Seperti itulah. Nah, ini yang hilang. Kita bicara sekarang kriteria pemimpin dalam Islam ya. Ini kita bicara dalam luang lingkup Islamnya. Kita tidak bicara secara umum. Ini harus ada, teman-teman. Kalau mau negara ini kita jadi aman, jadi baik, maka harus dengan hukum Allah SWT dan dengan cara seperti ini. Baik, pemimpin-pemimpin ini sebenarnya, teman-teman sekalian, kalau mereka menunggangi jabatan mereka dengan baik, sebagaimana saya bilang tadi, saya sempat bicara sama salah satu tetangga saya, yang tadi jadi kandidat wakil bupati saja dan gagal. Kenapa, Pak? Kenapa pejabat-pejabat kita enggak tunggangin jabatannya untuk jadi amal jariah? Dia bilang begini, Ustaz, kita menjabat 5 tahun. Saya sekarang misalnya mencalonkan diri saja menjadi wakil bupati, itu pun gagal. Untuk supaya bisa mencalonkan diri harus syarat didukung oleh partai. Saya cari lah partai-partai yang besar, dukungan diambil dari DPC saja cabangnya itu sudah harus bayar 1 miliar. Menang gak menang harus bayar 1 miliar. Ini bahasa dia. DPW-nya wilayahnya minta lagi 1 miliar. DPP-nya, jadi saya keluarin untuk partai sudah 5 miliar itu sudah biasa. Habis 5 miliar. Kampanye segala bagi-bagi gini gitu segala berapa hari 5 miliar, 10 miliar habis. Kira-kira, ini dia bilang sama saya ini. Kira-kira kalau saya menang, apa yang saya lakukan dengan 5 tahun itu? 2 tahun setengah kembaliin modal. 10 miliar tuh, kembaliin modal. Enak aja modal saya keluar gitu kan. Bahasa mereka bukan bahasa saya. Kan begini. 2 tahun setengah lagi kumpul modal untuk kampanye baru. Mana ada waktu perbaikin jalan? Mana ada waktu pikirin bangun masjid, amal jariah gitu kan? Saya pernah diundang di salah satu kota, saya enggak usah sebutin di Indonesia ini. Kantornya mewah, bagus. Masjid di sebelahnya masjid tua, rumput banyak. Bangunannya tua sekali. Saya dipanggil ceramah. Waktu saya datang alhamdulillah banyak anggota di situ yang masuk ke dalam masjid. Terus saya kasih masukan, Pak, masa gedungnya mewah begini, masjidnya begini? Masjidnya tua sekali. Ya, kalau saya bilang mungkin bisa rubuh-rubuh kali masjidnya gitu kan. Tapi kantornya mewah luar biasa. Tapi karena kantor sering didatangin oleh pejabat-pejabat negara dan segalanya, kalau masjid jarang. Ya, di pinggir lagi. Itu pun masjid sumbangan dari orang dulu, bukan dari situ. Oh iya Pak, ini memang kita sudah programin Pak Ustaz. Tapi, ya, tapi, Allahu a'lam. Padahal pemimpin kalau tunggangin itu sebenarnya bagus ya. Nah teman-teman, kalau pemimpin ini dipilih dan memang Allah berikan, salah seorang di antara Anda Allah berikan misalnya, lalu Anda memimpin, lalu Anda menjadikan itu tunggangan untuk menjadi baik, amal jariah, baik sama orang dan seterusnya, memakmurkan masyarakat, ini akan menjadi amal jariah yang sangat besar. Karena orang biasa gak bisa lakukan, bisa bangun 1000 masjid, bisa macam-macam. Kalau sebaliknya, zalim ini bahaya. Dan ini bahasan kita sebenarnya, pemimpin yang zalim ini banyak sekali ancamannya. Saya bacakan. Diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalil pertama surah Asy-Syura ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yudzlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun 'alim. Sesungguhnya dosa itu dan hukuman akan datang kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, orang-orang yang zalim kepada manusia. Di sini dikatakan berbuat zalim kepada manusia karena dia memimpin manusia, ya. Dan melampaui batas di muka bumi. Dan jelas bukan haknya diambil. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Juga dikatakan tentang bagaimana Allah menghancurkan ya, penduduk negeri Ila karena pemimpin-pemimpin mereka tidak ingkar mungkar. Membiarkan saja begitu, yang penting maslahat dunianya mereka dapatkan. Bagaimana membengkakkan kalau sekarang rekening, bagaimana memperbanyak rumah, memperbanyak segalanya, anaknya sekolah di luar negeri, dan seterusnya. Maka sebab karena perbuatan seperti itu mereka berfoya-foya dengan harta masyarakat, akhirnya Allah binasakan penduduk negeri Ila yang dimulai dari pemimpin mereka. Kata Allah SWT, sebab mereka dihancurkan, surah Al-Ma'idah 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat, sesungguhnya amat buruklah yang mereka perbuat itu. Tentu dalam Al-Ma'idah masih ada lanjutannya membahas masalah itu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan kutuk mereka selama 3 hari, diubah menjadi kera dan babi, lalu kemudian Allah binasakan mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Ahkam nomor 7138, Imam Muslim juga dalam Kitabul Imarah ini nomor 1829, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Maka ada lanjutan hadis berbunyi, wal amiru, dan pemimpin negara, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyati. Dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Makanya Umar bin Khattab anhu pada saat menjadi khalifah enggak pernah tidur malam, keliling terus. Setelah dia pastikan tidak ada yang butuh baru dia tidur, baru dia pulang tidur. Sampai beberapa orang mendampinginya di malam musim dingin sekali. Jalan sama-sama dia mengatakan, wahai amir mukminin, istirahatlah, nanti saya yang keliling Madinah. Dia bilang tidak bisa. Saya yang bertanggung jawab pada hari kiamat. Ini jabatan bukan untuk bersantai-santai. Dipilih jadi pemimpin, berarti dia akan dikatakan amirul kaum khadimuhum. pemimpin kaum itu dia pembantunya mereka. Bukan malah dia yang dibantu. Siap jadi pemimpin, siap jadi pembantu. Orang mengeluh, orang minta tolong. Ali bin Abi Thalib itu pada saat jadi khalifah, itu kalau setiap hari masuk di pasar, di Kufah, di wilayah kekuasaan beliau. Masuk di Kufah, di ibu kotanya, terus masuk ke pasar. Kalau ada muslimin yang mau angkat barangnya ke unta, Ali bin Abi Thalib yang bantu dengan tangannya. Bergerak begitu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menempel rumahnya yang bocor dengan tangannya sendiri. Bukan tidak boleh pakai bantuan tenaga, boleh. Tetapi permasalahannya mereka tahu kalau mereka masih bisa lakukan, ini tanggung jawab mereka lakukan semuanya. Ini tidak, pemimpin jarang dilihat. Subhanallah. Macet, dia dulu dikasih jalanan. Hilangin macet tuh, mumpung kamu lewat kan gitu. Enggak ngong-ngong, ribut, wah orang semua suruh pinggir, orang sudah 2 jam antri. Ini gimana ini? Mana tanggung jawabnya nih? Saya kadang-kadang subhanallah, Allah kasih hidayah gitu. Gimana caranya nih? Dia lebih maslahatkan dirinya. Kalau mau lewat semua dirapikan tuh, disisir rapi, jalanan harus bersih, semua harus bersih. Tapi begitu pergi, kotor lagi gitu kan. Yang penting pemimpinnya gak lihat. Ya, gimana sih? Tanggung jawab teman-teman sekalian hari kiamat, berbahaya. Kata Nabi SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, masyarakat muslimin, maka pasti bukan golongan kami. Kata para ulama dimulai dari pemimpin yang mengkhianati masyarakatnya. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain. Ini tentu nomor 2 tadi hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, nomor 101 dan Tirmidzi dalam Kitabul Buyu', nomor 1315. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Madzalim nomor 2447 dan seterusnya, banyak buku bisa dilihat, ada banyak referensinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Setiap berbuat zalim maka akan menjadi kegelapan hari kiamat. Kata ulama hadis, seorang pemimpin kalau ada satu masyarakatnya saja kelaparan sudah cukup akan menghabiskan pahalanya hari kiamat. Bagaimana kalau 10 orang, bagaimana kalau 100 orang, dan bagaimana kalau umumnya masyarakatnya menjadi kelaparan? Bagaimana kalau dia merampas hak mereka? Bagaimana dia dengan tidur enak di atas ranjang empuk sementara ada masyarakatnya yang susah, kelaparan? Saya subhanallah kemarin di Condet saya lewat, pas mau pergi taklim, ada 2 orang ibu teman-teman sekalian. Kalau saya tiba-tiba betul-betul tersentuh melihat itu, ibu mungkin dua-dua umurnya, kalau saya tidak salah ya, kalau saya lihat dari kondisi fisik mereka, itu tidak kurang dari 70 tahun. Udah sangat tua. Di pundak masing-masing ada keranjang isinya salak, isinya buah lengkeng. Di pundak mereka dipikul. Berat. Saya berhenti dari motor. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." "Ibu dari mana?" "Dari Bogor Pak." "Di Bogor. Ini naik kereta bawa itu tuh." "Bu kenapa kesini Bu?" "Jual." "Berapa harga lengkengnya?" "25.000 Bu." "25.000 Pak." "Ini berapa ini?" "15.000 "Ini semua kalau saya hitung dagangannya di keranjang itu, semuanya Rp100.000. Orang 70 tahun, ini mana pemimpinnya ini? Gitu. Bahaya sekali itu ya. Itu sampai ada masyarakat yang sampai sesusah itu gitu. Luar biasa. Ada yang tidur di pinggir jalan, cuma tutup dengan atap terpal, dengan ini, dengan itu. Ya ini semua tujuannya bukan menyalahkan, tapi mengingatkan. Ada orang yang seperti itu. Sampai waktu saya bilang sama, kebetulan ada satu pegawai restoran lewat, saya panggil. "Akhi, selesaikan tolong ini, bawa mereka ke sana." Dibawa dan diselesaikan, dibeli barang-barang ibu itu tersebut. Itu dikasih 100 ribu, gembiranya luar biasa. Seperti sudah dapat emas dan mereka gembira pulang, bisa berikan makan. Mungkin ada cucunya sama dia. Tapi sudah sangat tua ya, keriput sekali ibu-ibu itu, luar biasa tuahnya gitu. Ada lagi, seperti itu, hampir setiap hari Senin kalau saya keluar pergi taklim, mulai Senin lewat motor di pinggir jalan, ada yang lehernya sakit, bapak-bapak duduk di pinggir jalan, yang kasih Rp500. Ya, ini kasih Rp100. Saya lihat kotak tempat kasih Rp100, Rp500. Itu kalau ada Rp2.000 sudah bagus. Gitu. Kesian dalam kondisi susah sekali. Dan ini banyak menyebar di mana-mana gitu. Semoga Allah kasih hidayah, dan ini berbahaya. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir dan juga Mu'jam Al-Awsat. Suyuti juga menyebutkan dalam Jami' As-Saghir. Dan ini juga mereka mensahihkannya di nomor hadis nomor 120 tentunya kalau Imam At-Tabarani. Kata Nabi SAW, "Ayyuma ra'in ghasya ra'iyata fahuwa finnar." Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di dalam neraka. Maka dia di dalam neraka. Hati-hati niatnya ini. Ada hadis yang begini. Saya tidak ada hubungannya sama pemimpin, tapi saya coba kasih gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita hari kiamat, teman-teman. Kata Nabi SAW, siapapun laki-laki, hadis sahih, riwayat ahli sunan, siapapun laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan iming-iming saya akan berikan kamu begini, saya akan berikan kamu begini. Dalam bentuk maharnya, maksudnya saya akan kasih kamu nanti. Janji-janji macam-macam. Dan dia tahu dia dusta, dia tahu dia bohong. Dia sudah niat mau menipu dari awal. Dan Allah tahu dia menipu. Dia tidak akan belikan mobil, dia tidak akan belikan. Cuma sekedar untuk supaya perempuan ini mau nikah sama dia. Akhirnya terhalalkanlah kemaluannya dengan nikah. Nikah sah. Maka si laki-laki akan bertemu dengan Allah hari kiamat dalam kondisi pezina. Dianya dianggap berzina. Si perempuan tertipu, gitu kan? Nanti kalau setelah nikah, kamu janji saya dulu motor, kamu janji mobil, itu dulu. Sekarang lain. Sudah jadi istri, sudah dikuasain, enak-enak gitu kan? Enggak bisa. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun, lanjutan hadisnya, siapapun yang sengaja berutang dengan seseorang, gitu kan? Lalu dari awal dia niat tidak mau membayarnya, tetapi dia mengiming-imingkan. Dia tahu dia tidak akan bayar. Tapi saya akan bayar, saya pasti bayar, ini buktinya, ini pasti begini, demi Allah, misal. Gitu kan? Lalu Allah tahu dia bohong, dan Allah tahu dia bohong. Maka dia akan bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi dia pencuri. Artinya dia akan disiksa sebagai pencuri di neraka. Yang satu berzina, yang satu pencuri. Hati-hati nih. Pemimpin sekarang, saya akan berikan kepada kalian. Ini berapa banyak janjinya. Kalau tadi satu orang saja sudah begitu hukumannya, kalau jutaan gimana nih? Berpikir gak itu? Gitu kan? Berapa lama Anda memimpin dan berapa banyak kapasitas perut Anda? 1-2 piring. Untuk apa numpuk-numpuk itu semuanya? Ya, harta dan segalanya. Mau dibawa kemana gitu? Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain, man istara'ahu Allahu ra'iyyah falam yuhidha binushin illa haramallahu alihil jannah. Tidak ada seorang pun diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka dan mengkhianati mereka, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Surga haram baginya. Lafaz lain, dan ini hadis Bukhari Muslim tentunya, kata Nabi SAW, yamutu hina yamutu huwa ghashun lirakyati illa haramallahu alihil jannah. Sementara kalau dia meninggal, yang Allah berikan kekuasaan, dalam kondisi dia menipu rakyatnya, dengan iming-iming janji-janji palsu, atau dia mendahulukan masalah-masalah dirinya dan merupakan hak rakyatnya, melainkan pasti Allah akan mengharamkan surga baginya. Riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari Muslim, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium baunya surga, apalagi masuk, gitu kan? Dan ini bisa dilihat footnote-nya tentu ada riwayat Bukhari dalam Kitabul Ahkam nomor 7151 dan juga diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 142. Kemudian hadis yang lain, ini cukup banyak hadis yang kata oleh Imam Adz-Dzahabi, semuanya menegur tentang pemimpin yang zalim. Mereka salah gunakan kedudukannya. Semoga Allah kasih hidayah tentunya. Ma min amirin asharatin illa yu'ta bihi yawmal qiyamati maglulatun yadahu ila unukihi imma atlaqahu adluhu aw awbaqahu jawruh. Tidaklah seorang yang diangkat pemimpin pada 10 orang saja, melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya atau sebaliknya dicelakakan oleh kezalimannya. Jadi di sini kata ulama hadis, Nabi SAW memberikan gambaran untuk pemimpin sebuah wilayah. Jadi bukan cuma pemimpin lembaga tapi sebuah wilayah yang besar. Kalau 10 orang saja yang dia naungin, itu sudah cukup untuk dia dibelenggu hari kiamat. Apalagi kalau ribuan, apalagi kalau jutaan, apalagi kalau ratusan juta gitu kan. Itu kemudian dibelenggu, bisa saja dia dibebasin karena keadilannya atau malah dia disiksa karena kezalimannya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, dan ini hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Imarah nomor 1828, di mana Nabi SAW berdoa. Doa Nabi SAW ini kata ulama hadis berlaku sampai hari kiamat. Kata beliau, Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'an farafaka bihim farfuk bihi wa man syaqqaq alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara umatku ini, umat jadi pemimpin mereka, lalu dia berbelas kasih kepada mereka, peduli, ya, dia berusaha untuk mencari siapa yang susah dibantu dan seterusnya, maka kasihanilah dia, penuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang mempersulit mereka, maka persulit juga hidupnya. Nabi SAW mendoakan pemimpin yang adil dan mendoakan pemimpin yang zalim. Kata Nabi SAW untuk kita, kalau seandainya sudah terlanjur ada pemimpin yang memimpin, bagaimana harus, apa yang harus kita lakukan? Hadis Nabi SAW dalam riwayat Hakim Kitab Mustadrak, sebagaimana saya janjikan tadi. Dan Imam Adz-Dzahabi juga mensahihkannya. Saya bilang bagaimana kalau kayak DKI sekarang sudah terlanjur ada orang manusia yang memimpin. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, saya kunu umara'un fasaqatan jawarah. Faman saddaqahum bikadibihim wa'anahum ala zulmihim falaysa minni walassu minhu walan yarid aliyyal haut. Ini bicara tentang pemimpin muslim tapi zalim. Kita belum bicara non muslim ya, kita bicara muslim dulu. Kata Nabi SAW, akan datang setelah aku meninggal nanti pemimpin-pemimpin yang fasik dan zalim. Fasik suka bermaksiat, zalim suka ambil haknya rakyatnya, gitu kan? Segala macam harus ditindas, ditekan, harus bayar pajak ini, bayar pajak itu, macam-macam. Orang setengah mati banting tulang disuruh bayar pajak, gitu kan? Ini gimana ini? Mesti bisa diperbaiki nih. Mesti dibalik memikirkan bagaimana negara bisa memberikan rakyat, bukan terbalik. Maka barang siapa yang membenarkan mereka, pemimpin yang zalim tadi dan tidak benar itu, dalam segala kebohongan mereka, lalu membantu kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongannya, serta dia tidak berhak mendapatkan atau mendatangi telagaku nanti, haud, di surga. Ya, tempat beliau memberikan minum umatnya. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain, hadis riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Fitan nomornya 2169, Abu Daud dalam Kitabul Malahim ini nomor 4338 dan seterusnya. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu thumma lam yughayyiru illa 'ammahum Allah bi iqab." Kalau pemimpin tadi tidak mau menjalankan, tidak mau meluruskan yang salah, yang mungkar di mata Allah, dan dia membiarkan malah kemungkaran dan tidak punya menyuruh kepada kebaikan-kebaikan. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum di mana di tengah mereka dilakukan maksiat. Pemimpin-pemimpinnya, mereka diam. Padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukannya. Kemudian mereka tidak merubahnya dengan tangan atau lisannya. Melainkan Allah akan menimpakan hukuman yang rata pada mereka semua. Dari pemimpin yang punya kekuatan, mereka tidak lakukan. Maka ini akan merata semuanya. Kemudian kita angkat juga di sini beberapa hadis Nabi SAW juga. Sedikit azannya kita tunda ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadil musii' wa la tatrunnahu 'alal haqqi atra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma yal'anukum kama la'anahum ya'ni bani Israil 'ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar harus menyuruh kepada yang ma'ruf, terutama dimulai dari pemimpin kepada masyarakatnya. Dan benar-benar mencegah dari mungkar, dan benar-benar memegang tangan orang yang berbuat buruk, dan benar-benar memaksanya kepada kebenaran. Atau Allah akan benar-benar menghantamkan hati sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Kalian akan berselisih terus, kemudian melaknat kalian sebagaimana dia Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Daud dan juga Isa putra Maryam. Artinya mengangkat berkah hidup kalian. Ada banyak pemimpin yang zalim, mereka suka menekan umatnya, manusianya yang di bawah naungannya, padahal sebenarnya mereka membutuhkan tenaganya. Dia makan dari beras hasil masyarakatnya, dia makan dari hasil perkebunan rakyatnya, dari hasil pajak, dari hasil ini dan seterusnya. Kata Nabi SAW, "Sinfani min ummati la tanaluhum syafa'ati, sultanun zalumun ghasyum, wa ghalin fid din yashhadu alaihim wa yabra'u minhum." Dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan pernah disentuh syafaatku. Tidak akan dapat pertolonganku hari kiamat. Penguasa yang zalim lagi lalim. Sudah mengambil hak orang lain, kasar lagi. Dan orang yang ekstrim di dalam agama, faham agama, dia tahu halal haram. Tapi malah mereka bersaksi terhadap pemimpin orang-orang yang zalim tadi dan tidak mau berlepas diri dari mereka. Malah dia datang, dia dukung, gak apa-apa, fatwanya begini. Sekarang banyak begitu ya. Orang-orang yang bergelar-gelar kiai atau apa saja, saya tidak sebut siapapun, tentunya tidak singgung siapapun. Jangan tersinggung, kalau Anda tersinggung berarti Anda kena gitu kan. Ini, bagi saya jangan tersinggung, ya. Saya bicara secara umum gitu kan. Ada begini, jadi kalau maslahatnya kepada pemimpin, dekat, dikasih jabatan, ya sudah boleh, gak apa-apa. Halal, silahkan, lakukan saja, ini saja, itu saja, semuanya dibolehkan sama dia. Hanya kena maslahat duniawi, dan ini berbahaya nih. Tanggung jawabnya, ini tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Jadi kita hubungkan dalil satu sama yang lainnya. Tadi tidak cium bau surga, tidak akan masuk surga, akan masuk neraka, terharamkan dari surga. Banyak ini, dilaknat, diangkat berkah hidupnya, kemudian tidak dapat syafaat Nabi SAW. Ini banyak sekali nih, ya, dari rentetan. Hadis yang lain juga kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamati imamun ja'ir." Hadis diriwayatkan Abu Ya'la dan Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Dikatakan orang manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Zalim maksud dalam semua arti, mengambil haknya orang, tidak menjalankan tugasnya, santai-santai tidur sementara orang lagi sakit, dan seterusnya. Baik, kita tutup dulu dengan sebuah hadis. Nanti setelahnya saya akan lanjutkan juga setelah Isya, karena masih cukup banyak dalil yang belum dibacakan di sini. Memang bab ini termasuk bab yang paling panjang dari dosa-dosa besar kita. karena banyaknya dalil yang dinukil. Saya akan baca hadis ini kemudian kita tutup ya dulu. Itu adalah hadis riwayat Al-Asbahani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Targhib Tarhib nomor 230 dan Imam Mundhiri menyebutkan juga dalam thiqatnya. Dan ini sebenarnya diindikasikan hadis ini hadis lemah menurut beliau gitu kan. Tetapi diambil secara makna karena maknanya sesuai dengan makna hadis-hadis yang sahih sebagaimana nanti akan kita bacakan banyak hadis setelah itu. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkari qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yaghfiru lakum innal ahbara minal yahud war ruhbana minan nasara lamma tarakul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la'anahumullahu 'ala lisani anbiya'ihim tsumma 'ammahum bil bala. Hai sekalian manusia yang sudah beriman, muslimin, perintahkanlah kepada kebaikan mulai dari pemimpin kalian sampai ke masyarakat biasa. Semua harus memerintahkan kepada kebaikan yang baik di mata Allah. Ma'ruf semua yang baik di mata Allah. Dan lalanglah dari kemungkaran. Karena mungkar adalah semua yang buruk di mata Allah. Sebelum kalian berdoa kepada Allah tapi dia tidak mengabulkan untuk kalian. Dan sebelum kalian memohon ampun kepadanya tapi dia tidak mengampuni kalian. Sungguhnya para rahib kaum Yahudi dan para pendeta kaum Nasrani ketika mereka meninggalkan amr ma'ruf nahi mungkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Kemudian dia menimpahkan azab yang merata. Azab yang merata. Artinya memang diperintahkan untuk ya amar ma'ruf nahi mungkar. Tentang kasus bagaimana kalau pemimpin kita sudah non-muslim, saya tutup dengan kata-kata ini. Maka ini kembali kepada perintah Nabi SAW. Yang berbunyi, taatilah, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari, taatilah pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang yang berkulit hitam dari Habasyah, yang rambutnya seperti kismis, keribu kecil-kecil, kulitnya hitam, budak, ini digambarkan budak. Zaman dulu ini seperti manusia nomor dua, gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah setelah Islam tidak ada tentu bedanya. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan, kalaupun ada yang memimpin kalian orang berkulit hitam dari Ethiopia. Ethiopia waktu itu beragama Nasrani, bukan agama Islam. Kata Nabi SAW, kalaupun yang memimpin kalian itu adalah orang-orang hitam dari Ethiopia, rambutnya keriting seperti kismis, tetap kalian harus patuh pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terlanjur pemimpin non muslim atau kita di negara yang kita minoritas, kita wajib patuh pada hal yang tidak melanggar hukum Allah. Tapi kalau melanggar hukum Allah, kita tidak boleh patuh pada hal tersebut. Lebih jelasnya kita akan lanjutkan insyaallah sebentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih lanjutkan dalil-dalil tentang pemimpin yang zalim. Hadis Nabi SAW selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab As-Sulh. Nomor hadisnya 2697, Imam Muslim dalam kitab Aqdiyah nomor 1718. Kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Riwayat Bukhari, riwayat Muslimnya, fahuwa martud. Barang siapa yang melakukan satu kezaliman urusan, perbuatan dalam pemerintahankah, dalam masalah ekonomikah, dalam masalah sosialkah, apa saja yang tidak ada kami contohkan, maka dia akan tertolak, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya pemimpin muslim keluar daripada koridor syar'i. Siapapun dia harus melalukan hukum Allah dan juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab. Maaf, Kitab Bukhari dalam Kitab Fadail Madinah. Nomor hadisnya 1870 dan Imam Muslim dalam Kitabul Hajj nomor 1365. Kata Nabi SAW, man ahdatha hadatha aw awa muhditha fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yakbalullahu minhu sarfan wal adla. Barang siapa yang melakukan satu kezaliman, pemimpin kepada rakyatnya, suami kepada istrinya, istri pada suaminya, orang tua pada anak, anak pada orang tua, atau tetangga dengan tetangga, muslim dengan muslim, atau muslim dengan kafir, atau kafir dengan muslim. Semua ini, ya, terutama pemimpin kepada masyarakatnya, atau melindungi orang yang berbuat zalim, mendukungnya, maka dia akan ditimpa laknat Allah, diangkat berkah hidupnya. Para malaikat dan semua manusia, Allah tidak akan menerima darinya amal wajib maupun sunnah. Kalau dia muslim, ibadahnya tidak akan diterima selama dia berbuat kezaliman atau dia mendukung orang-orang yang berbuat zalim. Juga Imam Adz-Dzahabi mengangkat rahimahullah hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 5997. dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Fadail nomor 2318, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada pemimpin pada masyarakat, masyarakat pada pemimpinnya dan seterusnya, semua komponen masyarakat, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang serupa, la yarhamullah man la yarhamun nas, Allah tidak akan mengasihani orang yang tidak mengasihani manusia, sebagaimana disebutkan dalam Imam Bukhari dalam Kitab Tauhid nomor hadis 7376 dan Imam Muslim dalam Kitabul Fadail nomor 2319. Hadis-hadis yang tadi sudah lewat yang baru kita bacakan saja adalah hadis larangan secara mutlak untuk semua pemimpin secara khusus dan umumnya kaum muslimin untuk melakukan kezaliman atau menetapkan sebuah hukum yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ajarkan atau bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga siapa di antara mereka yang curang, tidak mengasihani masyarakatnya, tidak mengasihani siapapun di bawah naungannya, Allah juga tidak mengasihani dia. Siapa yang berusaha berbuat kezaliman dan melakukan kezaliman, maka dia akan kena laknat Allah dan juga seluruh makhluk, malaikat dan seluruh manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka semua membencinya. Hadis yang selanjutnya diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam nomor 7150, Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 142. Kata Nabi SAW, "Ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansah lahum illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah." Tentu karena Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalilnya secara beracak, maka saya pun sesuai dengan urutan beliau saja. Saya tinggal menjelaskan dan menyusunnya sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, kalau ada yang nyusul setelah itu ya. Seperti misalnya dalil ini sudah pernah disebutkan atau pernah disebutkan sebelumnya tentang masalah pemimpin yang zalim tidak akan masuk surga atau mencium bau surga. Ada yang serupa hadisnya dan baru beliau tulis sekarang di setelah menjelaskan tadi banyak dalil yang setelahnya gitu kan. Tidaklah seorang penguasa mengurusi perkara kaum muslimin kemudian dia tidak bersungguh-sungguh mengayomi mereka dan tidak tulus dalam memberikan hak-hak mereka, kecuali pasti dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Kemudian hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Maaf, saya tidak sebut lagi footnote-nya, langsung riwayat siapa saja untuk menghemat waktu. Man wallahu Allahu sya'in min umurin muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim. Ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberikan kepemimpinan oleh Allah terhadap urusan kaum muslimin lalu dia tidak mau keluar mengurusi keperluan mereka, kebutuhan mendasar mereka dan kefakiran mereka, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, niscaya Allah tidak akan mengurusi keperluannya dan juga kebutuhan dasarnya serta kefakirannya pada kiamat. Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya siapapun yang jadi pemimpin kemudian cuma sibuk dengan urusan sendiri, tidak pernah lagi berpikir tentang bagaimana menghadapi orang miskin, orang susah dan memenuhi kebutuhan mereka. Dia pikir tidur, orang lain tidur atau tidak terserah. Dia yang penting aman, yang lain aman atau tidak aman terserah. Dia yang penting kenyang, yang lain lapar atau tidak terserah. Ini semua masuk dalam hadis ini. Maka Allah pun tidak akan menolongnya dari keperluan, dari kebutuhan dan kefakirannya pada hari kiamat. Dia butuh sesuatu, Allah SWT tidak akan bantu dia. Ada masyarakat yang tuntut, Allah biarkan dia dituntut, tidak dibantu. Karena memang dasarnya dunia dia tidak pernah melakukan kewajibannya. Sementara beliau mengangkat dalil setelahnya adalah orang-orang pemimpin yang adil, orang yang baik, malah akan diberikan oleh Allah SWT naungannya. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis yang riwayat Imam Bukhari nomor 660 dan seterusnya, Imam Tirmidzi juga menyebutkan. Nabi SAW mengatakan, al-imamul adil yudhilluhumullahu fi dhillih. Pemimpin yang adil pasti Allah akan naungi di hari kiamat di bawah naungannya. Hadis yang lebih lengkap adalah ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada saat manusia sedang kepanasan di mahsyar, yang paling pertama disebutkan pemimpin yang adil. Jadi mengalahkan semua orang yang saleh, pemimpin yang adil akan aman di sini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, innal muqsitina indallahi ala manabiri min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum dan terhadap keluarga mereka dan apa saja yang berada dalam kepemimpinan mereka. Hadis yang lain lagi disebutkan dari 2 hadis terakhir tentang dapat zil naungan hari kiamat dan juga akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya hari kiamat adalah hadis yang menjelaskan pemimpin yang adil akan mendapatkan seperti itu. Lalu Imam Adz-Dzahabi kembali lagi menjelaskan tentang hadis-hadis ancaman bagi pemimpin yang zalim. Setelah menyisipkan dua hadis tentang pemimpin yang adil tadi, beliau mengangkat hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghibunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu ya Rasulullah, afala nubadziluhum? Qala la, ma aqama fiikumus shalah." Pemimpin kalian yang paling buruk adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka benci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Mereka bertanya, para sahabat, ya Rasulullah, apakah boleh kami memberontak pada pemimpin seperti itu? Beliau menjawab, tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Riwayat lain, selama mereka tidak melarang kalian sholat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kriteria pemimpin yang buruk, yaitu umumnya masyarakat membencinya, dia pun membenci masyarakatnya. Ini biasanya ada unsur ya, timbal balik, kelihatan secara umum. Masyarakat banyak membicarakan keburukannya, dia pun membenci masyarakatnya, menindas di sana, menindas di sini. Maka ini pemimpin yang paling buruk. Tapi itu pun Nabi SAW melarang untuk memberontak selama mereka tidak melarang kita sholat. Hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yulid yuflithu." ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Kalau ada pemimpin yang zalim, teman-teman, dan dia memikir, dia berpikir dia kuat karena punya partai yang kuat, punya menguasai militer, dia anggap tidak mungkin dia dikalahkan sementara dia berbuat zalim, ini cerita kosong, hanya tinggal tunggu waktunya saja ya. Ada orang, subhanallah, karena Allah tahu dia memang dasarnya akan masuk ke neraka, Allah berikan sedikit tambahan waktu untuk dia menjalankan hidupnya. Kalau ada orang mukmin yang dia bunuh, yang dia ganggu, maka itu hanya akan memberikan manfaat plus untuk si mukmin yang dia bunuh. Karena dengan mati dia masuk surga, syahid. Kalau pemimpin sudah datang setelahnya adil, maka sudah hilang kesempatan syahid seperti adanya pemimpin yang zalim itu. Tapi orang-orang zalim ini keliru kalau dia mereka menganggap bahwasanya mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya Allah benar-benar mengulur waktu bagi orang-orang zalim hingga apabila dia akan membinasakannya, Allah akan membinasakannya, maka dia atau Allah tidak akan meluputinya sedikit pun. Pasti dia akan binasa pada waktu yang telah Allah tentukan. Kemudian beliau membaca sambil berkata, maksudnya seakan-akan Nabi bilang, cobalah kalian baca firman Allah di dalam surah Hud ayat 102, yang artinya, tadi sudah saya baca ayatnya, dan begitulah azab Rabbmu ketika dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras ya. Karena seperti misalnya ada orang zalim, Allah SWT binasakan setiap saat bisa. Tiba-tiba dipelintir satu urat sarafnya, mati. Ya, tersumbat darahnya, apalah, segala macam. Ya, ini semuanya bisa terjadi. Jalan, ketebentur, ditabrak, mati. Banyak cara. Tapi Allah SWT masih memberikan kesempatan kalau dia ada baiknya untuk taubat. Kalau dia tetap sombong, dia tetap zalim, Allah harus pasti akan menghukum dia. Tapi tunggu waktunya saja. Dan akan habis ceritanya. Bukankah sudah ada Namrud, sudah ada Fir'aun, sudah ada raja-raja sebelum kita yang menjadi contoh gitu. Yang lain juga akan datang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman radhiyallahu anhu sebagai da'i dan juga sebagai pemimpin di sana muslimin, beliau berkata, "Iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab." Dan dalam memungut zakat, jangan sekali-kali engkau mengambil harta mereka kecuali yang benar. Dan takutlah terhadap doa orang yang terzalimi. Karena satu-satunya doa yang orang kafir diterima adalah orang yang terzalimi. Orang kafir atau beriman langsung diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Mu'adz bin Jabal diutus menjadi da'i sekaligus memimpin mereka di Yaman pada saat itu. Karena da'i Nabi SAW menjadi pemimpin, mengajarkan mereka halal haram dan memimpin sekaligus di wilayah tersebut. Jadi di sini Nabi SAW ingatkan, siapapun jadi pemimpin, hati-hati. Berbuat zalim, doanya mereka mustajab, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain beliau angkat adalah hadis Bukhari Muslim. Maaf, saya agak cepat baca dalilnya karena cukup banyak ini. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan. Inna syarrir ri'ail hutamah. Sesungguhnya penguasa paling buruk adalah penguasa zalim lagi sadis. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis ini sudah pernah disebutkan sebelumnya tentunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah fatahkara minhum al-malikul kadzab. Tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara hari kiamat, tidak akan melihatnya, tidak akan membantunya di timbangan amal dan juga mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya adalah raja yang pendusta. Mengarang-ngarang kata-kata, menjanji-janjikan, tapi tidak ada hasilnya. Kemudian beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 83 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yurun ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan tidak mau menyombongkan diri dan berbuat kerusakan adalah para pemimpin. Karena mereka kalau memimpin maka akan baik semuanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau berkata kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, coba kalian berangan-angan deh, apa yang kalian inginkan. Maka masing-masing menyebutkan angan-angannya. Lalu waktu mereka tanya, kalau anda Amir Mu'min, apa yang anda inginkan? Kata beliau, riwayat yang lain. Kata Umar bin Khattab, kira-kira kalau doa kalian mustajab, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta kepada Allah? Maka masing-masing menyampaikan hajatnya. Saya akan minta ini, saya akan minta itu. Waktu mereka tiba kepada Umar berkata, wahai Umar, wahai Amir Mu'minin, kalau anda diijabah sama Allah doa anda, apa yang anda minta? Kata Umar, saya meminta agar muslimin diberikan oleh Allah satu pemimpin yang adil, yang bisa memimpin mereka. Karena Umar mengatakan, kalau pemimpin itu baik, baik semua masyarakatnya. Instruksinya baik, keputusannya baik, maka akan baik semuanya. Kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya. Umar bin Khattab menangkap tentang pentingnya adanya pemimpin yang adil dan baik. Kemudian dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menjelaskan keadaan umat Islam yang nanti memang akan berebut kekuasaan. Banyak antara mereka seperti itu. Tapi mereka lupa pesan Nabi ini ada penutupan hadisnya. Bunyinya adalah, innakum satahrisuna alal imara wa satakununa nadamatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan saling berebut kekuasaan satu sama yang lain setelah meninggalku nanti. Akan tetapi justru akan menjadi sebuah penyesalan pada hari kiamat. Kemudian hadis yang lain, dan ini tinggal dua hadis ya. Karena hadis yang satunya sudah pernah saya bacakan di awal pertemuan. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Hadis ini riwayat Hakim dan disahihkan oleh beliau. Ya Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallah min imaratis sufaha umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihaddi wa la yastannuna bisunnati. Wahai Ka'ab bin Ujrah, aku memohon kepada Allah agar kau dilindungi dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Siapa yang bodoh menurut Nabi SAW? Pemimpin siapa kira-kira? Kata Nabi, yaitu pemimpin yang akan datang setelah aku meninggal yang tidak pernah mengambil petunjuk dari sunnahku. Ya, tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah melaksanakan sunnahku. Berapa banyak muslimin di sini pemimpinnya seperti itu. Jauh dari sunnah Nabi SAW, jauh dari petunjuk Nabi SAW, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Ya. Kemudian beliau mengangkat yang terakhir adalah hadis ini tentang masalah doa yang mustajab dari, ya, ini Imam Adz-Dzahabi menutup bahasannya dengan hati-hati dengan orang yang terzalimi di masyarakat. Dan ini terulang lagi hampir sama dengan tadi, cuma memang beracak beliau tulisnya. Cuma saya bacakan karena sudah ditulis dan ini buku kita sedang bedah. Gitu. Kata Nabi SAW di dalam hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Doa. Salah satu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, tiga doa yang pasti diijabah, tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Da'watul mazlum, semua orang yang terzalimi akan diterima oleh Allah. Wa da'watul musafir, dan doa orang musafir. Wa da'watul walid ala waladih, dan doa orang tua untuk anaknya. Makanya di sini doa orang yang terzalimi harus hati-hati, hak-hak mereka harus diberikan. Banyak contoh pemimpin yang adil dalam Islam, tapi itu anda bisa nonton di judul saya yang tadi saya bilang, kriteria pemimpin dalam Islam. Ini bahasan kita insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan pertemuan nanti juga dengan bahasan ke-14, minum khamr walaupun tidak sampai mabuk tetap adalah dosa besar. Allahu a'lam. Sesuai tema enggak semuanya? Saya seorang PNS. Apakah jika pemimpin tertinggi dalam kurung presiden zalim, saya berdosa dengan tetap bekerja sebagai PNS? Tidak tentunya. Kecuali keputusan yang sedang Anda jalankan adalah keputusan kezaliman. Tidak boleh mengambil haknya orang lalu Anda disuruh tanda tanganin, itu tidak boleh Anda dukung. Tapi kalau hanya bekerja untuk maslahat umumnya, karena PNS banyak maslahat umum, menjalankan kegiatan sosial, menjalankan peraturan apalah yang kira-kira yang baik untuk maslahat, itu tidak ada masalah. Kalau dia zalim dosa dalam perilaku dia sendiri. Kecuali putusan yang Anda jalankan, putusan kezaliman, nah itu baru. Mohon nasihat, saya staf yang memegang keuangan. Jika atasan saya menyuruh membelanjakan uang kantor atau uang rakyat dengan semena-mena, apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya tidak boleh menolak. Bisa menolak, kenapa tidak boleh menolak? Anda harus punya prinsip, gitu kan? Saya pernah menjadi wakil rektor di sebuah kampus. Kebetulan ada satu bendahara, dan subhanallah bendahara ini bukan seorang ikhwah yang sudah pernah ikut pelajaran, ikut taklim gitu. Biasa, cuman orangnya amanah sekali. Waktu itu kebetulan rektornya orang asing datang. Kemudian dia mau mengeluarkan biaya untuk anggaran-anggaran yang memang tidak didiskusikan dulu, gitu kan. Bendahara disuruh untuk keluarkan duit. Di depan saya, bendahara itu menolak. Di depan saya. Padahal dia digaji, dia dipilih oleh si rektor yang ditunjuk gitu. Dia mengatakan, maaf ini gak bisa karena tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan yang saya dikasih ini tulisannya. Diperlihatkan sama dia. Sempat si rektor ini sedikit cemberut gitu kan. Tapi saya ingatkan, ya akhi dia benar. Tidak boleh Anda mengambil apapun yang bukan hak Anda. Ini haram, gak boleh. Kita dukung dia pada hal kemaksiatan. Kalau antum buka satu pintu salah di sini, maka akan terbuka pintu salah pada diri dia. Dianggap pimpinan saya aja boleh, dia juga akan ambil. Gitu kan? Akan jadi masalah. Dan harus kita berhentikan pada saat itu. Diberhentikan. Kalau Anda bilang, mungkin saya parah, ustaz saya sampai dipecat misalnya. Biarin dipecat. Kenapa harus takut? Yang berikan makan kita pimpinan tersebut? Bukan, teman-teman. Berapa banyak orang yang malah membela kebenaran, akhirnya malah terbalik, pimpinannya yang dipecat. Banyak gajus terjadi seperti itu. Ada banyak teman-teman yang kerja di kantor ceritakan pada saya, pada saat saya berpegang pada kebenaran ustaz, depan mata saya, malah pimpinan saya yang dipecat. Dengan hikmah Allah kebongkar banyak kesalahan dia, pada saat saya sudah hampir diambang dipecat, akan dikeluarkan. Saya tetap bertakwa kepada Allah, saya tidak mau melanggar apa yang Allah larang, maka alhamdulillah akhirnya Allah tunjukkan kebenarannya. Allah di atas segalanya teman-teman. Ya. Siapa pemimpin kita atau siapa jabatan kita itu tidak usah khawatir. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya kok, ada apa kita khawatir? Manusia punya akal, punya pikiran, waktu kita sama 24 jam, potensi kita banyak. Malah banyak orang setelah dipecat dari tempat kerja. Saya bukan katakan mudah-mudahan Anda dipecat, tidak. Tapi kalau ya, tapi kalau kalaupun sampai dipecat, berapa banyak orang setelah dipecat dari tempat kerjanya atau di PHK misalnya, ternyata dengan itu, dia tanda kutip kayak dipaksa oleh Allah untuk memeras otaknya supaya mengeluarkan ide-ide brilian. Dan berhasil, banyak ide yang muncul yang dia tidak sangka pada saat dia jadi pegawai. Dan dengan 1001 jalan, Allah berikan Anda jalan insya Allah. Komitmen. Maaf Pak, ini saya gak bisa buat karena kan ini gak boleh, palsu, gak ada. Kau kan bawahan saya, ya walaupun bawahan, ini kan tugas saya. Saya profesional dalam mengerjakan perbuatan ini. Kalau gitu kau akan saya pecat, silahkan, saya akan laporkan Anda di media. Sampaikan, bukan cuma sekedar diancam gitu ya. Saya akan laporkan di media, saya akan angkat kalau ini begini saya punya bukti. Jadi tidak mungkin orang berbuat mungkar lalu kita diami. Bukan kita kurang ajar, bukan. Tetapi kalau orang salah, memaksa pada hal yang buruk, gak boleh. Harus diingkar mungkar gitu kan. Allahu'alam, ini yang saya tahu. Bagaimana status orang yang kerja di dinas pajak? Apakah termasuk dalam hadis membantu berbuat zalim yang dikecam oleh Rasulullah SAW, bukan golongan Nabi SAW, bagaimana status harta dari gaji di kantor pajak? Kalau kita bicara umum global dan pendapat jumhur ulama, sebenarnya pajak itu nggak ada dalam Islam, nggak ada sama sekali, dan tidak boleh negara hidup dari pajak. Mestinya keringatnya orang kita ambil gimana tuh, gitu kan? Itu seperti negara yang sedang merampok hasil kerjanya masyarakatnya. Ini bahasa langsungnya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti Anda merasa, gitu kan? Saya cuma menyampaikan saja. Alhamdulillah kalau memang dia pas berbuat terus dia tersinggung berarti bagus, kena tuh gitu kan. Mestinya jangan, harus bisa diubah. Bagaimana caranya kita sudah terlanjur mayoritas biaya yang kita pakai negara untuk pajak? Ya harus Anda berpikir. Untuk apa jadi pemimpin? 5 tahun dipimpinnya untuk memeras pemikiran tenaga, menguras tenaga kita, pikiran, ide-ide, kembangkan. Bagaimana supaya bisa menjadi produktif? Bagaimana kita bisa menghidupkan, bagaimana kita bisa memberdayakan, mestinya begitu. Kalau tidak kita akan vakum terus nih, gitu kan? Saya tidak pernah temukan ada pendapat ulama yang mengatakan boleh penetapan pajak secara mutlak di sebuah negara. Itu tidak pernah saya temukan ada pendapat. Malah pendapat ulama umumnya melarang itu. Tidak bolehnya ada itu, gitu kan? Dan ada hadis yang berbunyi pemilik maks itu orang yang suka memungut ya bayaran-bayaran dari orang yang lewat, gitu kan? Kemudian seperti misalnya maaf teman-teman di bea cukai begitu, masuk barang lebih dari $1,000 harus bayar. Kenapa harus bayar akhi? Orang kerja setengah mati banting tulang dia beli barang untuk kebutuhan rumahnya, kita harus bayar ke negara. Kenapa harus bayar nih? Kan gak nyambung gitu ya. Harusnya biarin aja. Di zaman Nabi SAW orang bolak-balik keluar bawa barang di Madinah gak ada masalah. Oh ini untuk kerapian. Kerapian larang saja masuk barang yang terlarang. Kalau barang boleh gak ada masalah. Orang mau dagang, untung kan dagang itu. Gak apa-apa, gitu kan? Bisa saja. Hidup ekonomi di negara itu kan. Dan seterusnya. Banyak hal lah sebenarnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ada satu celah di mana pajak itu gak apa-apa. Gitu kan? Pada saat pajak itu bukan ditetapkan oleh pemerintah, tetapi bukan ditetapkan secara wajib ya. Seperti kita kan wajib pajak. Dia bukan diwajibkan. Dia ditetapkan sebagai sebuah peraturan pemerintah, terbuka bebas, masyarakat siapa yang mau bantu pemerintah dengan pajak. Tidak dipaksa. Sebab kalau maksa ini gak boleh. Memaksa orang mengambil hasil keringatnya gak boleh dalam Islam. Tidak ada hak kita untuk itu. Tapi kalau diberikan kesempatan, siapa yang mau nyumbang silakan. Seperti misal Nabi SAW kalau mau berjihad, apa yang boleh lakukan? Wahai muslimin, jihad, bersedekahlah. Boleh buka jubahnya, siapa yang mau nyumbang silakan. Yang satu bawa. Nih, negara kita lagi terlilit utang, siapa yang mau bayar nih? Ayo kita bagi-bagi nih. Ada yang nyumbang ini, nyumbang itu. Silakan, itu bebas. Tapi wajib. Kalau enggak dianggap sebagai pelanggar, bahkan orang yang tidak bayar pajak itu bisa dipenjara, bisa di ini masalah ini. Ini masalah. Jadi ini keadaan Allah alam celah di mana dia mungkin jadi bisa kalau dia berbentuk sedekah kerelaan dari masyarakat itu boleh. Tapi kalau paksaan ini agak sulit nih. Status harta dari gaji kantor pajak Allah alam sama dengan kata-kata tadi. Kalau emang itu tidak boleh maka lebih aman untuk tidak bekerja di situ. Kecuali tadi memang ya masyarakat semuanya mengatakan kami mau bayar pajak, kami suka sedekah buat pemerintah. Memang pahalanya besar. Loh kok ketawa? Berarti gak setuju ya? Bukan saya yang bilang ya. Anda lebih banyak suara yang dari saya. Nah iya. Kalau memang masyarakat bilang kami mau bayar demi untuk perbaikan infrastruktur lah, apalah, APBN lah, dan segalanya. Oke silakan. Sedekah. Bebas. Pahalanya besar memang. Karena jalan itu jadi amal jariah. Pembangunan apa jadi amal jariah. Memang begitu. Gitu kan? Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, kemudian mereka pesta-pesta dengan uang itu, pakai untuk ini hasil keringat orang. Ini sama saja tanda kutip, orang sedang memeras harta orang, tapi secara kemasan, dengan kemasan, kesannya seperti tidak ada sesuatu yang haram di situ. Lalu bagaimana jika ada pegawai yang bertugas mendidik para orang pajak? Apakah dapat dikategorikan membantu? Sama semua, akhi. Jadi jangan berbolak-balik bertanya di situ, karena jawabannya akan sama, gitu. Kalau ada sesuatu yang haram dalam agama, Anda kalau bertanya kepada orang yang bertakwa sama Allah, ini haram nih, dari samping kah, dari bawah kah, haram. Selesai. Nggak lagi tanya, zina itu haram? Haram memang, sudah haram sampai situ. Anu Ustaz, kalau cuman begini, kalau cuman begitu. Haram. Orang kafir bila mana ia meninggal dalam keadaan tenggelam dan di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dosanya diampuni? Apakah ia termasuk mati syahid? Kalau dia mengucapkan syahadat sebelum meninggal, iya, masuk surga. Saya kan sudah berikan contoh itu. Sudah berikan contoh. Walaupun ini tidak sesuai dengan tema ya. Terlanjur saya baca soalnya. Beruntunglah yang bertanya. Seperti kasus Khuwairij, saya ceritakan pendeta Yahudi yang masuk Islam di pagi habis sholat duha hari Sabtu tahun 3 Hijriah, perang Uhud terjadi. Nabi SAW teriak jihad, gitu. Semua sahabat berkumpul untuk berperang, gitu kan. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairij, dia iklankan di pemukim Yahudi, ayah Yahudi, ayo kalian tahu nih Muhammad Nabi, beriman sekarang, kesempatan nih. Dalam Taurat namanya disebutkan, ciri-cirinya kalian hijrah ke sini kayak kalian karena dia. Ayo beriman. Enggak, kami enggak mau beriman. Baik. Kalau begitu dalam Taurat ada ayat-ayat yang menyuruh kita mendukung Nabi yang tinggal di seberang. Kayak Nabi Musa alaihissalam dulu sezaman dengan Syuaib, dengan Khidir. Kalau didengar dalam hukum Taurat, kalau didengar Nabi-Nabi itu lagi berjihad, kita boleh keluar membantunya. Malah dianjurkan, gitu kan. Minimal kalian tahu mereka Nabi. Enggak mau beriman, kalian harus bantu. Oh ini hari Sabtu kami enggak bisa berperang. Alasan lah, 1001 alasan Yahudi, gitu kan. Yang jelas kata Khuwairij, kalau gitu kalian tidak mau saya yang pergi. Lalu dia datang ke masjid, syahadat di depan Nabi SAW, ikut di pasukan muslimin. Baru masuk, berperang dengan orang kafir Quraisy, dibunuh, terbunuh Khuwairij. Jatuh tergeletak mati. Lalu Nabi SAW untuk lihat jenazahnya mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Dia masuk Islam waktu duha, duhur belum masuk, subuh kan belum wajib, belum Islam. Ini belum pernah sujud sekali, tapi mati karena sempat syahadat masih masuk surga. Jadi ya sudah begitu hikmah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Tapi ini pertanyaannya, siapa yang bisa seperti ini? Pas mau mati, mau tenggelam ini kan kalau mau tenggelam terus saya Firaun pas mau tenggelam enggak sempat bilang. Gitu kan? Jadi coba buat pertanyaan yang pas memang yang terjadi kasus. Ini kalau-kalau ini. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, enggak boleh, akhi. Tidak boleh, ukhti. Enggak boleh, nasihati datang kepadanya. Walaupun non-muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Enggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini, teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Di rumah saya, di gang anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Yang kita lakukan doakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pemimpin tersebut menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saya lihat ini jarang sekali kita di Indonesia ya. Bahkan para khatib kita tidak pernah, jarang, ada tapi jarang yang mendoakan pemimpin, presiden, wakil presiden gitu. Mungkin takut, khawatir dikira mendukung ya. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam dan Syekh Abu Bakar Jazari rahimahullah sebutkan dalam buku beliau tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selalu di masjid-masjid di Saudi udah biasa doakan raja mereka. Mudah-mudahan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, baik pada masyarakat, didoakan kebaikan. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya? Gitu kan? Bila mana kita mendengarkan kajian Ustadz, apa ini? Kita merasa yakin dan mantap. Tapi bila dalam lingkungan keluarga untuk beribadah, malas. Apa kiat-kiat supaya taat dalam beribadah? Tentu majelis ilmu gak boleh ditinggalkan. Saya sudah pernah bilang ini. Selalu ada, selalu dengar majelis ilmu. Kenapa Anda pada saat hadir di sini atau di pengajian merasa termotivasi? Tadi dikatakan mantap, senang, merasa dekat dengan Allah. Ini terjadi pada sahabat ya. Para sahabat begitu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, kami kalau berada di sisi Anda, kami seakan-akan melihat surga depan mata kami dan neraka di depan kami. Kami sudah betul-betul tinggal melangkah masuk ke surga, gitu kan? Kami merasa dekat dengan Allah. Tapi pada saat kami pulang ke rumah-rumah kami, bertemu dengan istri dan anak kami, ke pekerjaan kami, kami lalai lagi. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian mempertahankan apa yang kalian rasakan di sisi saya, di luar sana, malaikat akan turun dari langit menyalami kalian di jalan-jalan. Artinya malaikat akan datang memudahkan urusan-urusan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang harus kita komitmen. Ilmu itu kita hadir majelis ilmu lalu kita amalkan dan bentuk komunitas yang saleh. Semua teman-teman buruk tinggalin sudah. Mulai hari ini, malam ini semua teman yang buruk putus komunikasi sama mereka. Semua yang baik yang saleh itu harusnya begitu. Harusnya menjadi teman-teman sahabat kita. Ini Allah alam yang saya tahu. Mestinya begitu ya. Jadi kita harus bentuk. Jadi kita selalu merasa terawasi. Kalau kita lagi kontrak kos-kosan, kos-kosannya berdekatan semua sama orang-orang yang soleh, azan ke masjid, gitu kan? Maka kita termotivasi untuk pergi. Tapi kalau sebelah kamar lagi berzina, sebelah kamar lagi dengar musik, mabuk malam, kita, ah saya mau sholat nih, tapi kayak apa ya, berat berada di situ. Makanya kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa itu akan sejalan. Mata Allah faminu talaf. Siapapun yang senyalan, maka dia akan bersatu tuh. Dia akan bersatu. Dan apa yang tidak sejalan, dia akan bentrok. Maksudnya baik dan buruk. Makanya kita harus bentuk komunitas itu. Ini masih berhubungan dengan masalah zina. Ini ada beberapa pertanyaan masalah zina. Saya simpan dulu ya. Ini masih pertanyaan yang lalu sebenarnya. Apakah seorang pemimpin atau seorang muslim dikala memimpin dia membuat keputusan yang baik dan benar? Akan tapi rakyatnya dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan tertentu atau tidak suka dengan keputusan yang baik tersebut, maka rakyat meminta si pemimpin turun dari kekuasaannya, bahkan bisa jadi dibunuh atau diancam. Apakah pemimpin tersebut harus mempertahankan kedudukannya atau turun karena paksaan rakyatnya? Tentu di sini dilihat dulu, ya, keputusan yang mana. Saya yakin kalau keputusan itu baik, nggak mungkin masyarakat nolak, gitu kan? Masa ada keputusan baik lalu ditolak? Nggak mungkin lah. Pastilah mungkin di situ dilihat ada keputusan-keputusan yang buruk, yang tidak sejalan, yang tidak ada maslahat umumnya. Kalau merata maslahat umum, ada 80% yang terima, 20% tidak, itu sudah biasa, ada saja orang yang nolak. Biasanya orang yang nolak ini karena memang dia punya maslahat-maslahat pribadi, gitu kan? Jadi seperti ada Abu Amir Al-Fasiq, itu salah satu pimpinan orang Ansar. Dia tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dia sudah hampir jadi raja Ansar, orang-orang Madinah. Begitu mereka masuk Islam, ditinggal nih Abu Amir. Ditinggal sama para sahabat, maka dia sakit hati, dia enggak mau masuk Islam. Maka ada maslahat dia yang dia tinggalkan. Masyarakat pun meninggalkan dia. Lain, ada keputusan dia. Kalau dia tetap masuk Islam, mungkin tetap jadi kepala suku, jadi sahabat Nabi yang mulia. Jadi di sini tidak bisa kita memutuskan langsung. Dilihat dulu keputusan pemimpin ini seperti apa sih. Kalau wewenangnya dia bertolak belakang dengan hukum Allah, buruk, tidak ada maslahatnya. Karena hukum Allah ini selalu bermaslahat, ya. Adil, tanggung jawab, amanah, semua baik-baik tuh kalau hukum Allah. Semua yang buruk, zalim, ya, zalim, lalim, bengis, semua itu dilarang. Buruk, kata kasar, ya, mencuri, apalah, semua buruk tidak boleh. Jadi keputusan orang yang beriman itu mestinya sesuai dengan yang baik-baik, pastinya. Jadi kalau dikatakan tidak baik, masyarakatnya tidak suka, lalu kemudian diturunkan secara paksa, maka ini pasti ada hal-hal yang tidak baik di sini, buruk. Ada juga teman-teman, sebenarnya bicara masalah pemimpin ini lebar sekali, ya. Ada juga hadis Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang tersebar pada mereka kemaksiatan, kecuali Allah akan datangkan pada mereka pemimpin yang zalim. Jadi ada pemimpin juga zalim yang Allah datangkan karena justru kesalahan masyarakat itu. Makanya para ulama mengatakan kalau ada masyarakat yang terzalimi, maka mereka paling pertama bermuhasabah dulu, kembali kepada Allah SWT, bertaubat, lalu meminta agar Allah SWT menggantikan pemimpin yang zalim dengan pemimpin yang baik. Karena itu dalam hadis sudah dijelaskan karena dosa yang mereka lakukan, hal-hal yang mereka lakukan. Allahu a'lam. Baik, ini masih di luar tema, saya baca dulu yang ada sesuai dengan tema, ya. Ini masalah zakat. Apakah fisik bisa menjadi salah satu kriteria pemimpin juga? Misal tidak cacat fisik atau sehat. Tentu saja. Dalam Islam iya. Itu salah satu kriteria yang dimasukkan sebenarnya. Tetapi tidak mutlak dia. Yang tadi saya sebutkan kriteria mutlak. Ada kriteria yang tambahan. Tambahan itu misalnya yang sebahasa, yang satu rumpun, gitu kan, yang tahu tentang keadaan mereka. Itu namanya kriteria yang mulhakat, yang ditambahkan oleh para ulama. Termasuk tentang masalah fisik. Ya. Karena Nabi SAW pernah mewakilkan kepemimpinan Madinah di tangan Abdullah bin Ummu Maktum. Ibnu Ummul Maktum ini radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, muadzin Nabi, orangnya buta. Tapi Nabi SAW pernah waktu beliau meninggalkan Madinah menjadikan Ibnu Ummul Maktum sebagai pemimpin pengganti beliau, gitu kan. Berarti di sini Nabi SAW melihat maslahat dan mudaratnya, ya. Karena waktu itu sahabat-sahabat yang mulia semua pada ikut berperang, dia termasuk orang yang sangat bijaksana, maka dia ditunjuk oleh Nabi SAW karena sudah tidak ada pilihan, gitu kan. Maka seperti itu. Jadi dia sebenarnya cuma kriteria tambahan, bukan sebuah hal yang mutlak, tergantung. Ya. Apabila ada seorang muslim yang dengan sengaja memilih pemimpin non-muslim, apakah hal tersebut bisa membatalkan keislamannya? Tidak membatalkan keislaman, tapi dia berdosa. Enggak boleh. Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitonam, ya ayuhalladzina amanu, la tattakhidu adui wa aduukum awliya. Hai orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Gitu kan? Memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah itu. Jadi dia berdosa. Karena sangat wajar teman-teman sekalian, ada orang non-muslim ini, pemimpin. Misalnya Kristen, dia bangun gereja. Wajar gak? Wajar. Agamanya. Gitu kan? Kalau dia muslim, dia bangun masjid, ya agamanya. Dia orang Hindu, dia bangun puranya, ya memang agamanya. Makanya kita harus memilih yang muslim, memang sudah harus begitu. Hidup di wilayah muslim, ya iya, supaya aman semuanya, supaya memang sesuai dengan agama Allah. Bagaimana pandangan Islam terhadap partai politik yang ada di Indonesia? Apakah partai politik bisa disamakan dengan firqah? Apakah boleh umat Islam membentuk partai politik? Semua parpol ini tampiasan dari masalah demokrasi. Dari masalah pemimpin tadi, ya kan? Harus bentuk organisasi, lalu rame-rame memilih. Seperti dari awal saya jelaskan tadi. Allahu a'lam, yang saya tahu dalam Islam tidak pernah ada. Tidak pernah antum dengar ada parpol di zaman sahabat? Hah? Ada partai apakah? Partai Abu Bakar kah? Partai Umar kah? Tidak ada. Baik, tolok ukur kita Nabi SAW dan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Karena kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafaur rasyidin muhajirin ba'di addu alaihi bin nawajir, pegang teguh pada sunnahku dan khurafaur rasyidin setelahku, dan pegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Dan itu sudah jelas. Jadi kita disuruh menjadikan tolok ukur. Tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak usah kita lakukan. Oh, itu zaman dulu. Enggak ada istilah zaman dulu. Agama Allah berlaku sampai hari kiamat. Enggak ada istilah ketinggalan zaman. Anda yang ketinggalan zaman, gimana mau memaksakan? Ini kan jelas sistem sekularisme, ya, memisahkan antara pemerintahan dengan agama. Gak bisa, dalam Islam tidak ada seperti itu. Ini kalau mau jadi pemimpin tidak bisa kalau yang beragama nih, harus orang politikus. Salah lah, harus politikus yang tunduk dengan agama. Politikus yang beragama baru bisa jadi pemimpin, kan begitu. Tentu saja setahu saya, Allah alam, tidak ada, ya. Walaupun ini sudah menjalar, kita banyak di Indonesia, akhirnya orang main buat-buat partai, akhirnya siapa yang banyak suaranya dia menang, akhirnya dijadikan. Dan umumnya kalau mau dinomor satukan, ada masalah duniawi, urusannya masalah duit nih. Orang buat partai, dapat duit. Masuk anggotanya di anggota dewan, sebagian disetor ke partai. Mau pakai namanya, mau calonkan diri, mau bayar uang, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti kalau presiden naik, ada dukungan, bisa dapat posisi menteri. Ada maslahat lagi untuk partai, dan seterusnya. Ini kan maslahat-maslahat semua nih. Kita butuh pemimpin, teman-teman, dari presiden sampai menterinya, semua yang tidak ada hubungannya sama maslahat ini. Dia naik, dia jalankan maslahat untuk masyarakat. Kalau sudah ada partai, pasti kembali ke partainya lah, kembali ke sini lah. Kita sudah tahu semua mudaratnya gitu. Bagaimana caranya menyaksikan pemimpin? Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim? Hal apa saja yang boleh dilakukan bagi seorang muslim? Tentu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar di depan pemimpin yang zalim. Itu perintah pertama. Ada yang salah, kita nasihatin dengan cara yang baik. Gitu kan? Kita dengan cara yang baik, diberikan nasihat, diberikan masukan, maka itu cukup. Selebihnya kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang boleh kita lakukan. Yang boleh sampai pada tingkat pemberontakan itu kalau mereka melarang kita sholat, masjid ditutup, gak boleh ada pelajaran agama, Islam, nah itu lain. Sudah masuk dalam masalah menyerang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Kita, Allahu a'lam, yang saya tahu, nasihatin, berikan masukan, doakan, ya, itu yang kita lakukan insyaallah. Bagaimana dalam pemilihan umum, pemilihan calon pemimpin, ketika kita tahu tidak ada kandidat yang sesuai dengan syariat, bolehkah kita golput? Bagaimana menyikapi argumen dari seseorang yang mengatakan jika memilih pemimpin itu tidak usah lihat tangkaran tuh. Jadi kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang pemimpin negara memimpin masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami pemimpin terhadap, ini kan datang setelah pemimpin negara, suami. Seorang suami pemimpin terhadap istri dan anaknya, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri pemimpin terhadap harta dan anak suaminya, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang budak pemimpin terhadap harta tuannya, dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan hadis di halaman nomor 50, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, dalam memungut zakat, jangan sekali-kali engkau mengambil harta mereka yang paling baik. Bukankah dalam memberikan zakat di jalan Allah, kita harus memberikan yang terbaik? Ini maksudnya, jangan mengambil harta-harta mereka yang belum dihitung. Jadi kalau mau ngeluarin zakat, harus dihitung sesuai dengan kadar. Jadi tidak boleh kita yang milih. Nih, dari sekian unta kamu, ini yang kamu bayar sebagai zakat. Dari sekian uang kamu, harta kamu, ini yang kamu keluarin. Tidak boleh ditentukan begitu. Memang dihitung secara umum, global, lalu diambil secara persentase. Itu yang dimaksud. Ini sama pertanyaan masalah pajak. Kalau menurut syar'i, bagaimana caranya merubah sistem pemerintahan yang rusak? di Indonesia, apakah mungkin khilafah tegak di negara ini? Tentu saja dengan mengingatkan. Yang perlu kita tahu dulu teman-teman sekalian, ini selalu saya jadikan sebagai prinsip pribadi saya dalam memperbaiki kesalahan teman-teman siapapun yang saya temuin. Saya tidak pernah mau memukul rata kesalahan seseorang ke dalam semua kehidupan dia. Kalau saya pribadi, misal saya temuin seorang muslim lagi salah dalam sholatnya, maka saya fokus memperbaiki sholatnya yang salah. Gitu kan? Pada saat dia keluar, dia bersedekah, perbuatan baik, maka saya akan dukung perbuatan baik itu. Saya tidak akan memukul rata, oh ini berarti sholatnya salah, berarti semua ibadahnya salah nih. Pak, kalau puasa benar enggak? Pak, kalau haji benar enggak? Itu enggak ada. Jadi ada orang seperti itu ya, ini enggak. Kalau saya pribadi tidak seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pemerintah kita ini, pemerintahan kita ada yang baik, ada yang salah kan. Yang baik kita dukung. Sesuai dengan hukum Allah kita dukung. Dukung apapun itu, kita doakan pemimpin dan seterusnya. Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang kita larang. Kalau saya melihat sederhana sebenarnya. Banyak hal-hal yang sesuai dengan agama, seperti kaum muslimin dibiarkan beribadah, orang-orang non-muslim juga beribadah. Tapi lakum dinukum waladin, tidak ada saling mengganggu. Gitu kan? Itu kan memang seperti itu terjadinya. Nabi SAW kalau masuk pasukan jihad dan menang, beliau melarang untuk merusak tempat ibadah. Dan setelah masuk pasukan muslimin, konsep ayat Al-Quran, la ikraha fiddin berlaku. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Makanya setiap pasukan muslimin yang sudah masuk, tidak ada istilahnya mereka kalau tidak masuk Islam dibunuh, enggak ada. Ya udah kalau mau dalam agamanya silahkan. Yang penting hukum Islam yang berlaku. Hukum Allah yang berlaku. Seperti itulah. Ada banyak teman-teman kita kalau ngomong subhanallah seperti air yang mengalir dan tidak ada. Tapi air tidak ada kerannya nih. Bocor gitu ya. Jadi kalau ngomong ini negara kafir nih, togut, perangi aja. Ini begini, ini begitu, ini begini. Ini seperti dia bisa jadi pemimpin ya. Dikira gampang. Coba mimpinin istri aja deh sama anak. Bisa gak? Sama istrinya aja sudah sering bertengkar, sudah sering ribut, terus mau bicara masalah negara ini bagaimana? Kalau ada yang salah teman-teman kita ingatkan, kalau ada yang benar kita dukung. Insya Allah orang kalau seperti ini polanya kita sampaikan, mereka akan bisa menerima. Tapi kalau kita pukul rata semuanya orang salah, maka enggak boleh ini, gitu kan? Allahu'alam. Tentu saya lihat ada cara, tentu banyak cara memperbaiki negara kita. Dengan cara mungkin diingatkan, apalagi kalau pemimpin-pemimpin kita ini memang mau ya membuka diri untuk bisa menerima hukum syar'i dari para ahlinya. Mereka mendengar, mereka belajar. Dari sisi lain kita juga berusaha untuk menyampaikan kepada mereka pesan-pesan sambil mendoakan, insya Allah akan bisa. Tentu tidak bisa sepintas ya membolak-balikan tangan, tapi insya Allah ya tetap tidak ada kata-kata putus asa dalam agama. Bolehkah kita memberontak atau kudeta kalau pemimpin negara ini jelas-jelas berkhianat, misalnya menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, menarik pajak yang sangat memberatkan rakyatnya, menindas rakyat kecil yang benar dikalahkan dalam persidangan atau KKN dan seterusnya. Yang saya tahu hadis tetap jelas, tidak boleh. Memberontak tidak boleh. Kata Nabi SAW, waktu para sahabat bilang, nanti akan datang pemimpin setelahku yang kalian tidak suka keputusannya, dan ada yang kalian suka. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memberontak aja pada saat keputusan yang kita tidak suka tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Selama mereka tidak larang kalian sholat. Tolak ukurnya sholatnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada kezaliman? Nabi SAW mengatakan juga, taatilah, patuhilah. Walaupun punggungmu sampai dipukul. Gitu kan? Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk memberontak karena memang maslahatnya lebih besar kalau tidak memberontak. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, kalau mereka berkhianat, maka mereka akan dipikulkan oleh Allah hukum terhadap mereka. Dan kalian dizalimi, kalian akan mendapatkan hak kalian dari Allah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, riwayat Hakim juga dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, kalau seandainya pemimpin kalian zalim, gitu kan, sabarlah, karena mereka akan menjalani sampai ajal mereka saja. Apa yang kalian dapatkan dari hak kalian, terimalah. Dan apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kehidupan hanya sebentar. Untuk apa jor-joran? Sudahlah, gitu kan. Selama kita masih bisa beribadah, bisa makan, bisa minum, ya sudahlah. Kita jalankan, Allahu'alam. Apa benar ada hadis tentang yang menjelaskan doa pemimpin yang adil itu terkabulkan? Allahu'alam, saya pribadi enggak pernah tahu itu. Apakah doa yang pemimpin yang adil akan dikabulkan? Allahu'alam. Mungkin kalau antum pernah baca hadisnya dan itu dipastikan sanadnya sahih, maka bisa saja terjadi. Mungkin kalau mereka adil lalu Allah ijabah, tapi saya pribadi belum pernah menemukan itu. Bagaimana cara kita harus bersikap dalam memilih pemimpin jika ada dua calon pemimpin? Pemimpin pertama muslim tapi zalim. Nah ini. Dan yang kedua kafir tapi jujur. Saya udah bilang tadi. Bagaimana hukumnya jika saya pilih yang pertama atau saya pilih yang kedua, dan bagaimana jika saya tidak mengikuti keduanya? Saya sudah sarankan, jangan ikuti. Dan adillah, saya selalu gini lah, ada orang Islam, selalu dia bilang, tuh orang kafir dikasih mobil mewah, dikasih rumah mewah, dia pertemukan dengan keadaan dia yang susah. Ini gak adil kepada Allah ini. Pertemukan keadaan Anda yang hasilnya 500 ribu per bulan dengan orang kafir yang 500 ribu. Banyak tuh, gitu kan? Banyak. Saya berapa kali kunjungi beberapa wilayah di Indonesia ini, wilayah-wilayah saya datangin wilayah, kebetulan saya pernah ada daura di daerah Sulawesi Utara. Ada banyak perkampungan non-muslim, miskin kehidupannya, susah. Saya pernah naik taksi di Singapura keliling waktu itu, mau tahu bagaimana keadaan Singapura, supirnya orang Chinese non-muslim. Cerita dari awal saya jalan 2 jam itu semuanya tentang kesusahan. Susah, kami miskin, kami susah makan, anak saya 3 masuk rumah sakit, keluar sekolah, berantem sama temannya, semua masalah. Saya gak mau dengar tapi dia lagi ngomong, gimana? Tapi ngeluh tuh, gitu kan, ngeluh. Waktu saya diundang ke beberapa negara non-muslim, banyak orang miskin yang saya lihat bertebaran di sana-sini. Pertemukan antara keadaan kita, pertemuan gini, dengan adil. Orang muslim yang miskin dengan orang kafir yang miskin. Kita akan tahu kelebihannya si muslim. Pertemukan antara muslim yang kaya, kafir yang kaya dengan muslim yang kaya, itu baru adil. Baru bisa gitu kan. Bolehkah kita laki-laki atau suami sebagai pemimpin rumah tangga memberi janji-janji kepada istri tentang janji-janji yang membahagiakan? Asal Anda jujur. Jangan cuma iming-iming palsu. Gentle, saya akan, kalau Allah berikan saya rezeki, saya akan berikan kamu mobil. Memang dan ada rezeki belikan mobil. Komitmen, gitu kan? Al-mu'minuna ala syurutihim, kata Nabi SAW. Orang mukmin sesuai dengan syaratnya. Kalau enggak, jangan janji. Enggak usah janji apa-apa. Gitu kan? Istri minta sesuatu, insya Allah doain. Kalau ada rezeki, saya kasih. Insya Allah. Kalau tidak, saya enggak bisa. Jangan janji apa-apa. Lebih baik begitu, kan? Daripada kita isi janji-janji hanya untuk membahagiakan, ini salah teman-teman sekalian. Jangan seperti itu. Jangan selalu membuat PR-PR, akhirnya nanti ditagi, akhirnya nanti tidak bisa tidur sama-sama, pulang gak dimasakin. Kenapa gak masak? Kan saya sudah dijanji, gak dikasih. Mau sentuh gak? Gak mau disentuh. Kamu kan udah janji, nah. Dapat akibat sendiri. Gitu. Berdosakah kita sebagai pasukan perang menjalankan perintah pemimpin yang dalam perintah itu kita tidak tahu mana perintah, tidak tahu mana perintah itu dalam kebenaran atau tidak? Dan berdosakah kita pasukan atau pimpinannya? Tentu kita lihat dong, masa gak bisa berpikir keputusan itu benar atau tidak? Kita lagi di kancah peperangan, kita disuruh melakukan satu perbuatan, kita sudah tahu untuk apa kita keluar, gitu kan? Lalu apa yang sedang disuruh? Kita harus tahu keputusannya benar atau tidak. Pemimpin itu dalam perang harus punya keputusan yang tepat. Ya. Kalau Anda tidak tahu ini baik atau tidak, ini agak sulit menjawabnya. Karena harus tahu. Kita lagi kerja di kantor, seorang istri di rumah, anak disuruh oleh orang tuanya, kita harus tahu kenapa kita disuruh. Apa nih? Gitu loh. Kalau kita tahu ini melanggar agama, jangan diikutin. Jangan diikutin. Karena tidak boleh taat pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Apakah kita sebagai pemimpin boleh bermewah-mewah dalam kehidupan, sedangkan Nabi dan para sahabat yang pernah menjabat memimpin kehidupan mereka penuh sederhana? Boleh, bukan tidak boleh. Tapi jangan dikatakan bermewah-mewah. Boleh seorang pemimpin pakai kendaraan, sebagaimana masyarakat biasa boleh pakai kendaraan. Tapi di sini jangan menunggangi jabatan itu untuk berpesta-pesta, buang-buang uang rakyat pada hal yang tidak bermanfaat, atau hanya kepada hal-hal yang umum, ya, hanya untuk menaikkan namanya misalnya dan seterusnya. Teman-teman, kalau pemimpin ini adil, enggak usah dia cari suara lagi setelah itu, akan dipilih kok. Akan dipilih. Saya pernah ke Malaysia, ke paman saya di Johor, lalu dia cerita sama saya, dia bilang, Khalid, di sini ada satu kota, saya lupa disebut nama kotanya, saya enggak ingat sekarang. Dia bilang, sampai sekarang gubernurnya itu menjabat sudah 3 kali atau 4 kali kalau enggak salah. Dan setiap kali sudah habis masanya, pasti masyarakat yang datang untuk memilih kamu yang harus jadi pimpin kami. Non muslim sama muslim milih dia, orang muslim. Dia bilang, kita kalau datang ke rumahnya, dia sendiri yang keluarin teh. Duduk, ngobrol, tanya kabarnya, ada masalah apa. Hadir di jalan-jalan, di pasar, orang selalu dipenuhi masalahnya. Dia gak pernah kampanye, menang terus. Dan tidak dipilih lagi, sudah sampai 3-4 kali sudah tidak milih lagi. Mereka yang masyarakat yang ajukan surat ke pemerintahan untuk supaya dia dipilih lagi. Subhanallah, saya lupa, tapi ini paman saya ceritakan, memang saya tahu dan saya bisa percaya. Maka seperti itu keadaannya, sampai sekarang dia bilang ada. Kalau mau ke rumahnya, bisa ke rumahnya. Cuma waktu itu kami tidak sempat ke situ sih. Tapi dia bilang, ada pemimpin yang seperti itu. Ada pemimpin yang seperti itu. Bagaimana kita menghapus dosa kita yang pernah kita bagaimana kita menghapus dosa kita yang pernah kita lakukan semasa memimpin dan telah banyak memberi janji-janji dusta kepada sang calon istri dulu, gitu kan? Ini saya kira mimpin negara. Sudah seru pertanyaannya ternyata. Calon istri, antum ini kenapa aneh-aneh karena bertanya. Yang lalu kita bahas masalah zina, bagaimana hukumnya kalau zina dengan istri kiai gitu. La ilaha illallah. Targetnya istri kiai. Targetnya di kelas tinggi nih. Allah musta'an. Apa tadi yang ditanya sampai saya lupa? Oh, bagaimana kita menyelesaikan kalau kita punya salah? Harus minta maafin. Penyampaian maaf adalah hal yang harus dilakukan. Pemimpin harus menyampaikan maafnya. Saya minta maaf karena saya pernah berjanji begini, saya belum bisa jalankan, gitu kan? Ada konsekuensi hukum apa, kita jalankan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Kalau seorang suami, gitu, orang tua kepada anak, muslim bermuslim juga sama, tetap sama. Kepada istrinya atau istri pada suami, apa yang dijanjikan harus dia komitmen jalankan. Karena ciri orang mukmin tepat dijanji, ciri orang munafik ingkari janji, gitu kan? Jadi enggak boleh. Janji ya lakukan, jalankan. Selama itu bukan hal yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala harus kita jalankan. Tidak boleh tidak. Kalau ini apa yang pernah dijanji kepada calon istri dulu apa segala dan sekarang jadi istrinya, harus dia jalankan loh ya. Tapi kalau sebelum tidak jadi istri, kemudian dia misalnya bilang, saya dulu janji pernah mau nikahi, asal dia berzina dengan saya misalnya, itu enggak bisa, ini enggak ada, enggak dipenuhi itu. Itu tidak ada hubungannya karena berhubungan dengan maksiat. Tapi kalau seperti tadi saya bilang, diiming-imingkan sampai perempuan itu mau menikah sama kita, karena nanti kalau nikah saya akan kasih begini, saya akan kasih begini, maka ini tidak boleh, ini haram. Ya. Kita akan dihitung sebagai seorang pezina, na'udzubillah. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Bagaimana makna hadis? Hari penghisaban bagi orang yang kaya harta lebih lama 500 tahun dibandingkan dengan orang miskin. Apakah hadis ini menyangkut dengan seorang pemimpin? Sebenarnya hadisnya bukan begitu ya. Hadis ini riwayat Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, orang miskin akan masuk surga setengah hari lebih cepat daripada orang kaya. Dan itu adalah 500 tahun. Karena memang perhitungan di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia, gitu kan? Ulama hadis panjang lebar menjelaskan masalah hadis ini. Pertama, mereka mengatakan yang dimaksud adalah, dan ini bisa masuk dalam maknanya, orang miskin lebih dulu masuk karena hisabnya lebih ringan. Makanya mereka lebih masuk. Tapi ini bukan berarti mereka lebih tinggi derajatnya dari orang kaya. Karena nanti derajat tergantung dengan amal seseorang. Lebih dulu masuk saja, gitu kan? Ini yang pertama. Makna yang kedua adalah, kebanyakan penghuni surga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yang mana surga dan neraka akan berbicara pada hari kiamat, surga mengatakan, ya Allah, kenapa saya cuma dimasuki oleh orang-orang yang miskin dan terhina. Sementara neraka berkata, ya Allah, kenapa yang masuk kepada saya kebanyakan orang durhaka dan pembangkang. Lalu Allah menjawab, mengatakan kepada surga, kau adalah rahmatku yang aku berikan ganjaran kepada orang yang patuh, dan kau adalah kepada neraka, kau adalah azabku, siksaan yang aku siksa orang-orang yang durhaka kepadaku. Maka dari hadis ini kita ambil, memang penghuni surga kebanyakan orang miskin. Dalam arti kata secara mayoritas ya, global. Kita lihat kan kalau manusia itu lebih banyak yang susah daripada yang kaya, gitu kan, yang senang. Lebih banyak orang yang dalam kondisi cobaan daripada orang yang nikmat. Sebagaimana kita tahu, biasanya komunitas orang kaya itu kayak eksklusif gitu ya. Kebanyakan umumnya orang susah. Kita lihat misalnya di negara kita lah. Mungkin banyak orang punya mobil, tapi kalau kita tarik kepada kehidupan global, punya mobil pun mungkin cuma kredit, mungkin dia utang, mungkin bisa disita setiap saat. Orang yang kaya benar-benar bisa melimpah, itu dihitung jari dibandingkan orang yang miskin. Artinya mayoritas manusia memang pas-pasan hidupnya. Dan itu dikategorikan miskin. Dan miskin dalam Islam, teman-teman sekalian, adalah orang yang punya pendapatan tapi pas-pasan. Makanya kriteria orang menerima zakat kan orang fakir, miskin. Ini beda ya dalam agama. Kalau kita Indonesia kan digabung fakir miskin. Kalau dalam agama beda. Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu apalagi besok. Orang miskin yang punya pendapatan, tahu dia mau makan apa tapi pas-pasan. Termasuk di sini pegawai punya gaji 5 juta misalnya. Kemudian kebutuhan rumahnya dia punya anak 4 misalnya, istrinya ada tinggal sama dia, kemudian masih bersama dia, kemudian mertuanya juga numpang. Kebutuhan rumah, listrik, uang sekolah, transportasi 6 juta per bulan. Ini kategori miskin nih. sampai dia utang pada orang lain, padahal gajinya 5 juta, gitu kan? Kita lihat begitu, itu miskin namanya. Orang yang masih terlilit utang dengan mobil ada, rumah ada, tapi semuanya bayar, cicilan. Ngos-ngosan akhir bulan cari uang. Ini masih kategori orang miskin. Jadi mereka mayoritasnya. Maka makna yang kedua hadis adalah, orang miskin lebih dulu masuk ke surga. Maksudnya orang miskin ya lebih banyak masuk ke dalam surga ya, dibandingkan dengan orang-orang kaya. Karena mayoritas manusia seperti itu. Ini makna-makna daripada hadis yang bisa difahami. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, karena sudah jam 9 lewat. Saya biasa hari Kamis itu pagi-pagi sekali harus beraktivitas lagi. Besok saya punya pengajian yang padat juga. Dari jam 7:30 pagi, jam 7 kadang-kadang saya keluar. Jadi memang hari Rabu malam saya harus istirahat lebih cepat. Allahu a'lam. Saya batasi sampai jam 9. Insyaallah pertanyaan antum tidak ada halangan, tetap akan kita usahakan jawab ya. Tapi saya kasih syarat satu. Kalau saya ngisi lagi, jangan tulis dulu kertas. Supaya kita baca pertanyaan yang sudah ada gitu. Kalau ini belum dibaca yang lama, antum tulis lagi 50 lembar, 30 lembar, enggak selesai-selesai. Kalau sepakat begitu insyaallah ini akan saya jawab semua, gitu kan? Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Dan saya ingin sampaikan, insya Allah Rabu depan saya tidak hadir, gitu kan? Karena saya bimbing umroh dari tanggal 24 sampai 1 Februari, 24 Januari, hari Ahad insya Allah sampai hari Senin. Jadi Rabu itu ada satu yang lepas saya tidak isi. Saya tetap kembalikan kepada teman-teman panitia, kalau memang ada penggantinya silahkan didatangkan. Dan saya harap teman-teman tidak kendor untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan insya Allah kita ketemu di pekan pertama Februari. Jadi sekali tidak datang, tapi sekalinya insya Allah akan ada nanti. Cuman ada dua kali libur ya. Sekali ini libur, minggu depan, Rabu depan, terus saya masuk Rabu setelahnya. Sekitar tanggal 3 kalau gak salah itu akan masuk, saya akan masuk. Kemudian Rabu setelahnya lagi, itu kalau saya tidak salah di tanggal 7, ya, 6 atau 7 itu saya gak bisa hadir. Ada undangan juga di salah satu di luar negeri untuk ceramah sekitar 6 hari. Kemudian nanti saya akan kembali, setelah itu insya Allah kita akan kembali lagi bersama-sama. Mudah-mudahan tidak mengendurkan semangat untuk ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis kita yang diberkahi dan diikhlaskan niat kita. Semoga semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan dosa-dosanya. Diganti pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersedih disenangkan. Semua yang punya masalah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pemimpin negara kita ini, presiden, wakil presiden dan semua menterinya, semua jajaran pejabat pemerintahan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menerapkan Islam dan merasa mulia dengan Islam itu sendiri. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan seluruh muslimin di Indonesia secara khusus dan seluruh dunia secara umum agar kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar seluruh saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, ya, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kekuatan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala terima para syuhada mereka dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita sebagaimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majelis, saya mengajak teman-teman hadir hari Sabtu insyaallah tanggal 23 Januari ada tablik akbar kita di sini, di masjid kita ini, jam 9 pagi sampai selesai, sampai duhur insyaallah. Lanjutan serial sahabat Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi, sahabat yang ke-11. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti 10 sahabat yang sebelumnya, bisa ikut di YouTube atau di web insyaallah, atau bisa masuk di Play Store, ketik Khalid Basalamah, akan ada logo hijau KHB, diklik insyaallah akan bisa dapat pengajian di situ. Dan saya membuka selebar-lebarnya kesempatan buat Anda menyebar luaskan ceramah-ceramah itu asal tidak komersial. Silakan download, masukkan di flash disk, masukkan di pola Anda di DVD, kemudian Anda sebarkan, silakan. Tidak ada masalah, insya Allah saya izinkan semua itu. Yang penting tidak ada bau komersial ya teman-teman sekalian. Dan saya berharap juga teman-teman tolong jangan sampai menunggangi nama saya, karena saya lihat ada satu orang ikhwah mengirim WhatsApp ke saya dan dia mengatakan, Ustaz, apa Ustaz punya Twitter ini? Gitu kan? Terus saya lihat, saya enggak pernah nulis tuh. Saya enggak pernah ada di Twitter itu. Dan itu dipasang foto saya dan Khalid Basalamah. Jadi setiap ada orang bertanya, dijawab sama dia. Mungkin dia niatnya baik, tapi hati-hati akhi, mungkin antum salah gitu kan. Orang pikir saya nanti, ini kalau salah fatwanya saya yang disalahin nanti. Padahal ini sebenarnya tidak ada gitu. Jadi kalau memang tidak ada ya sudahlah. Ini tidak perlu Anda menjadi pahlawan di sini, karena berbahaya nanti. Kalau salah maka akan salah semua. Bukan saya merasa diri saya lebih pintar, tidak, tapi menggunakan nama saya ini salah. Antum buat grup silakan, mengatasnamakan grup misalnya, nanti konsultasi sama Ustaz boleh, tapi memakai nama saya ini kan jadi masalah. Ada foto saya lagi di situ. Di sana Ustaz ini, Ustaz yang jawab. Saya lah jawabannya semua ini, enggak pernah saya ketik, enggak pernah saya tulis, enggak pernah saya berhubungan dengan itu. Jadi saya ingatkan teman-teman supaya jangan salah di sini ya. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.